agung aparalu. Agung aparalu paranuda panjang ya pangampur. Sapa panjang na galur-galur nu caca nungtung carita nu can laksana ayeuna urang diajar nerus narutus ngadengdaknya keramidan ngagalur turunan zaman kapungkurnya capene carita zaman baheula zaman baheula. Galur turunan zaman kapungkur nyacapkeun carita zaman baheula nyatana atuh ieu urang cuang ngawiosakeun di salebeting nagara. Pajam paring ka angin-angin nyatana kawentar kalau kajana pria atuh ieu nyatana di nagara bumi Pakuan Pajajaran. Saha nuju calik dina korsi gading ngadepan lelang kancana lengga ing nawaretna. Atuh ieu jenenganna Pinutri, jenenganna Subang Lara, ya Sunda Lara. Sang Pinutri Sunda Larang mangsa narita nyatana nuju calik dina kursi gading ngadepan lilang kancana lengga ing nawareti. Ping kalih tuang Pinutra nyatana jenenganna atuh Liliman Sonjaya. Mantri Anom Prabu Bangker Pakuan nu kasep Jaya Nastapa. Nyatana Liman Sonjaya atuh Mantri Anom Prabu Bangker Pakuan nu kasep Jaya Nastapa. Kasondong dina pangkonan ibuna nyatana atuh ieu jenenganna nu geulis Subang nyatana atuh Sunda Lara. Kaligane atuh ieu kersa jang ibu nyatana cumeluk tinu jauh cumalabang tinu anggang lilis manis leuleuy kedu alona pangandikanna. Duh, teuing anak ti ngapapala kasep. Jimat ibu Raden. Calik anak ti ngecalik sapang lampitan rejeng ibu lu. Calik rejeng ibu sapang lampitan. Nah. Ibu ngarasa bunga merwata suta bunga gunung merwata anak hidup parentos nyawasan kana pangangkir ibu anak ting calik. Kaulanun ibu sumangga yo putra panjenengan kaulanun. Liman Sonjaya Mantri Anom Prabu Bangker Pakuan kaulanun nyanggakeun sembapang bakti kakersa jeng ibu kaulanun. Duh anak ting ditarima pisan sembapang bakti hidup katarima pisan lu. Puputon kembang kedaton ulacang caya, ulacang caya. Sembapang bakti hidap katarima pisan kudua dampal panangan ibu katilu. Munbunan dicatat dina ati sanobari numual kena ku owah gingsir bage. Pagjan utaya papadana anakin calik nyatana calik dina pangkonan ibu. Nuhun ibu Ayu putra panjenengan kaulanun atuk rasa jangi bungangkir putra bade ayah pikir saenaun kaulanun. Duh anak ini jimat ibu. Bagjati nemenan ibu ternyata nadina danget iya ngarawas bunga amarwata suta bunga gunung amarwata anak. Nanging dina sagedengen kabunga hate ibu teh sok risi sion ku bisi sok rempan sion ku bejak marga nu jadi lantaran. Atu iya nagara telir ibarat nu taya dangiangan. Duh petetan samia alum kekembangan samia murag nyata naduh marga nu jadi lantaran ibu bingung nu temangi tungtung mana susah nu taya sudana kahijilan kaduanya tanah atuh ibu teni tenan kana kaayaan hidap anakku biar hidap teka tinggalina lamun berang sudah tuang lamun wangi sudah kulem sudah kulem kunao anak kungku naon apa nidap teh calon narpati dia nagri calon raja dia negara di negara bumi pakuan pajajaran kaulan. Tapi hidap teh nyata nakatingali nangungu nganglus bae anak kungku naon anak kaulan nun ibu nuhun ibu. Ayeuna putra panjenengan nyatana ditaros ku kresa jeung ibu kaulan nun. Si hapunten anu kasuhun agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampura nu diteda ibu putra panjenengan. Liman sonjaya kaula nun sakawitna teu kawasa ngadadarkeun eusi hate putra nyatana dina pangkonan ibu kaula nun. Ayeuna kersa jeung ibu tumaros ka putra panjenengan nuhun ibu nuhun. Sanyatana putra teh tiasana sering ngungungang lu siang rawuhing dalu. Putra teh nyatana dina hiji mangsa wengi. Putra teh nyatana parang ngagaduhan pariwanan parang sapatepang petepung lawung rejeng hiji pinutri. Bener. Anu gelis lenjang alang koyang. Mangka eta pinutri buah-buah lamun teu kauntung tipung katambang beas laksana kapiduriat ku putra panjenengan ibu. Putra teh nyatana buah-buah mata klebur tanpa purun merangan tanpa puagan ibu. Tah kieu ibu ku ayana sering ngungungang lu siang rawuhing dalu. Barang cok padenge teh sakarasa nyatana tuh ieu ku pinutri. Eta pinutri teh kaligana duh anak ing papalagase jimat ibu Raden ibu hampura anak ing teh teu disangka teu inget teu dinyana teu disangka. Gening anu jantan putra teges gede kokoh, gede angkoh, gede karep, gede tine. Nyaeta. Meren hidup ternyata nages dewasa. Nyata nages sayang rumah tangga. Benar. Ibu hampura sakawit nyata na ibu tete ka emutan tapi kalebah dinya anak. Benar. Atuh lamun kitunya carana. Eta hidup teh ngagaduan pariwanan teh nyatana atuh papang jeung hiji pinutri pinit pinutri bijil cemendi. Wanojak kaluar timana prak gerawak cabalaka dina pangkonan ibu anak ing gerawak cabalaka. Yes. Sugan mok menawa ibu nyatana tiasa mangalamarkeun anak ing lamun putra raja-raja mana lamun putra narpati narpati timendi. Nah. Ibu nuhun, ibu nuhun. Sanyatana anu aya dina pariwanan putra panjenengan ibu. Eta pinutri nyatana ayana di nagara tataran wetan nyatana aya di nagara kutawaringin ibu. Benar. jenenganana Sri Badaya Badaya kutawaringi. Upaminanya tanah kresa jeng ibu ngawidian putra tenya tanah sejalumaku sejalumampa sejami harsa. Etapi nutri nu aya di nagara kutawaringin ibu jenenganana nyatana Sri Badaya Badaya kutawaringin ibu. Duh, telinga nating papala kasep jimat ibu. Ari ibu ma arokaya turbalaka anaking papala kasep hampura do. Hampura, ibu masa malah bagja nutaya papadana sebab ibu teh nyata nagesaki wanguna. Benar. Ibu teh gesaki nyata narupana sakgege. Ibu ma nyata na atularas pisan hayang ngomong-ngomong nyata na lujantan putu. Aya ngomong-ngomong nyata nanu jantan putu bagja anak bagja tina menang bagja bagja atuh lamun bener cenah hidap rek ngalakonan ngumpiang ngumbaraku ibu rek di jurung laku bener ku ibu rek di andung pangdu anak ing papala kasep rek di andung pangdu ibu ma'arokaya turbalaka bungah nu aya anak ing papala kasep. Tapi kieu anak ing papala kasep jimat ibu Raden. Lamun leres nyata na hidap rek ngalakonan ngumpiang ngumbara rek ngalakonan nyata na ngadungkapan kana gara tataran wetan nyata na ka nagara kutawaringin. Ibu teh arokaya turbalaka anaking ye kabita ku carita. Ibu teh nyata na kabita ku beja. Ibu kabita ku carita kabita ku beja. Ngiriwing bawa angin kolepat bawa kilat kabenca ku sadulur sapilan cekan. Lamun bener hidap rek ngalakonan ngumpiang ngumbara ka nagara tataran wetan ka nagara kutawaringin. Ku ibu di andung pangdua, ku ibu nyatana di jurung laku. Tapi ibu teh terus terang be pada-pada ngandung pangdua, ibu teh nyatana gaduh kapalai anaking papala kaset. Naon sababna? Kiriwing bawa angin kolepat bawa kilat nyata na atuka bawa ku beja. Beja nyata na atu ye ka tiap nagara. Beja atu ye nyata na kadangu ka ye nagara. Yen di nagara tataran wetan nyata na di nagara Cirebon. Ka celuka wundawun ka bentar kalau ka jana pria ka tatangga nagara. Wong nagara Cirebon sakti mandraguna. Benar. Totosane bojana kulit ganti sukma kandange dewa kahijilan kadua kieu anaking papala kasep deuh. Di nagara Cirebon teh eundeur dayeuh oyag nagara nyatana jimatna pepek pasagi. Jimatna teh pepek pasagi. Mana lamun hidap nyatana laras rek ngalakonan ngumpiang umbar aku ibu di jurung laku ku ibu di umbar amarah nyatana. Jung hidap geralu maku, jung hidap geralu mampa. Ayeuna nyatana ku ibu bakal dipasihan nyatana jimat. Ari jimat ibu teta ya dua kajaba parahu siang samelar. Parahu sigareo tan anakin papala kasep tuh. Ku ibu di tempat kena teh di burung ujung Batawi. Eta parahu gera bawa ngumpiang ngumbara gera tumpakan make jalan lautan. Jung gera di bawa ngumpiang ngumbara ngan besok pagi jaga baring di mana dungkap kana gara parakan wayangan ieu parahu teh gera pulang kendeui ka ibu. Benar. Tapi nyatana dina sagedengan nyatana ngadungkapan kana gara parakan wayangan kana gara kutawaringin anakku. Pomarong poma, ibu teh panasaran. Ibu panas baran nyatana kabitaku carita kabit kabitaku beja. Benar. Omarongpo manyata nagera pangoreksikeun heula jimatna di nagara Cirebon na halerasna hanteunnyata na eta jimat di nagara Cirebon pepek pasagi. Kahiji lan kadua wong nagara Cirebon Sakti Mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandange dewa kitu anakku. Ibu Sumangga ibu. Putra panjenengan moal bade baha kana nyatana dawuhan ti krasa jeung ibu kaulanu. Jadi putra panjenengan diwidian ibu. Jung anaking papala kaset. Diwidian pisanku ibu anaking tuh gerabawa parahu kancana mas jimat ibu anaking. Bener? Gerabawa ngumpiang umbar. Gera tumpakan make jalan lautannya tanah di mana dungkap ka kali peki kujung tangkil ieu parahu teh gera ngalakonan labu jangkar. Bener? Gera taros ke nagara Cirebon mangka kapanggi. Kahijilan kadua gera koreksi jimatna di nagara Cirebon anakin papala kasep. Gera koreksi mangka kapanggi ta jimat di nagara Cirebon. Bener? Patwetannya tanah liman sonjaya. Mantri anom prabu bangkar pakuan nuka sep jaya nastapa. Bener? Ayeuna nyatana seja bakal undur. Tina pangkonan ibu nyatana di nagara bumi pakuana pajajaran. Bener? Atuh seja bakal indit ngantun ke nagri. Lunta bakal ngantun ke nagara. Eta nyatana di nagara bumi pakuana. Bakal nyatana atuh ngadungkapan parahu kancana mas parahu siang samelar. Bener? Anu ditempatkeun di burung ujung Batawi. Mundurna rapuh pakuan teh kali ganeul. Ponggawa miang. Barabat mah ponggawa miang angkat ngendeuk tang ngendeuk dayeuh angkat ngoyag tang ngoyag jagat. Lalaki macena di kolong langit, lalanang mah di kolong jagat, di kolong jagat. Aye nama geningan mah, angkat ngendok tang ngendok daye, angkat ngoyak tang ngoyak jaga. Kematulah kemang Tanjung, kematulah mah kemang Tanjung, kemang Saga, dajeng dong romang, maha kumaha salah jeng, reksa bulan. Reksa bulan, reksa tahun. Reksa bulan, reksa tahun. Muawale jadi antosan. Kikinciran, sajanglah. Kikinciran mah kikinciran, tanya nama obat kabelem. Dipikiran. Dipikiran mah dipikiran tenyana kagungan dengen lain kagungan dengen lain leleweran lelentongan leleweran mah. popotongan lain-lain daun awi lanca beroma di tawaran geniang mah lanca berom jadi tawaran lain-lain lain-lain bagja diri lain-lain bagja diri bagja dengan bagja dengan jadi raya Anggang ayin nama tangga lumbayang angkat gendek tangendek dayuh angkat ngoyak tangoyak jagat lalaki macena di kolong langit lalanang di kolong jagat lalanang di kolong jagat undur punung ayin nama tadang dan koyang ayun tadang dan koyang juragan kemana ma kemana nyaliar payo kemana ya liar payu sakie panas poena kemana ma kemana ya liar tulu kemana ya liar tulu sakie sakie panas hatena sereg-sereg ayeuna mata mangkat tereh riap gancang geningan mata ulah lila sajongjongan masa heroyan sakedeung gurudag datang Taliman Sonjaya Mantri Anom Prabu Bengker Pakuan Nukasep Jaya Nastapa Undur Nyatana Tinagara Bumi Pakuan Pajajaran Undur Tina Pangkonan Ibu Nanya Tanah Atui Ayina Dungkap Nanya Tanah Atui Ka Burung Ujung Batawi Eta Parahu Kancana Mas Parahu Siang Samelar Jimat Ibu Seja bakal dibawa ngumpiang umbara bakal nyatana aku ye di bakal dibawa mentas lautan bakal ngadung kapan nyatana aku ye ka kali peki kujung tangkir ayeuna undurna eta parahu kancana mas parahu siang samelar parahu sigariota bener ditumpakan nyatana aku ye ku ratu pakuan Liman Sonjaya jenenganana bakal ngambah lautan bakal mentas lautan nanging nyatana atuh ada tuan tu carita poe diganti ku minggu-minggu diganti ku bulan parahu ditumpakan ti burung ujung Batawi ngar ombak kampul dina tengahing lautan ngepat ke arah timur parahu kancana mas ombak kampul dina tengahing lautan parahu kancana mas parahu sigariotan nyatana ditumpakan ku ratu pakuan ti nagara bumi pakuan pajajaran menuju ke arah timur nyatana ayeuna ombak kampul katebak ku angin leutik ngahiliwir bari jeung enak goyang nanya tanah atuh ieu keur ombak kampul Tumpul dina tengah ing lautan ditebak ku angin letik nu ngahiliwir enak goyang na kaligana eta parahu teh teu dicarita sajalan-jalanna. Teu dicarita lampahna ayeuna kaligana nyatana atleta. Parahu kancana mas nyatana adat wantu carita poe diganti ku minggu, minggu diganti ku bulan. Sampe dungkap ka kali peki ku jungtang. Bukan cana mas nyatana ditumpahkan make jalan lautan. Lalayaran mentas lautan ayeuna sampe ngalakona dungkap kakali peki kujung tangki. Benar. Eta parahu kancana mas ngagledug ngagelegar. Kalawan pater nyatana ngalakona labu jangkar. Parahu teh nyatana undur tetiasa. Maju tetiasa ngalakona labu jangkar. Parahu kancana mas geus ngalakonan labu jangkar atuh yeliman sonjaya. Goda goyang kapala ngageblag dada barisa sambat nyatana ka ibu. Ibu ieu putra panjenengan nyatana atuh numpakan parahu kancana mas lalayaran mentas lautan geuning ayeuna ieu parahu nyatana ngalakonan labu jangkar. Benar. Kedaku maaf bicara nana ibu, ieu parahu tetiasa maju tetiasa mundur. Kaligana resi ingat kana purwa daksina. Purwa? Purwa itu kawitan. Daksina. Daksina kawekasan anyar pinemu jujuluk punika. Didawuh kunu ku ibuna. Di nagara nyatana atuh dimana dungkap bakali peki ujung tangkil nyatana kudu naros ke nagara Cirebon. Liman Sonjaya mangsa narita nyatana atuh ieu kaligane bakal hanjat bakal uncatina babangkok parahu kancana mas barang ningali kana saburingna. Kaligane Liman Sonjaya sacit-sacit-sacit dang dan cawat bakal uncat ka daratan nyatana atuh eta Liman Sonjaya kaligane lara luncat ke daratan nyatana ti kali peki ujung tangki. Barang dungkap na ke daratan atweta nyatana Liman Sonjaya kali gane ngaliri kana saburingana. Saparantos na nyatana atu nuju ngaliri kana saburingana di eta kali peki. Kali gane breh nyatana ayah nyatana ayah nunuju calik di eta petapan. Liman Sonjaya terus cumeluk tinu jauh terus cumalabang tinu anggang. Majar maneh rek mentanya mahar majar maneh rek mentangan ya. Nana nyatana Liman Sonjaya mantri anom Prabu Bengkar Pakuan kaligane cumeluk tinu jauh cumalabang tinu anggang. Amit aku amit aku ye nyatana ragawa keng rek mentanya mamen tangan jang enggal datang kali kenatang rampes kenak benar barang cop kadenge tes karasa nyatana kunu calik di eta tempat nyatana di petapan Gunung Padang di kali peki ujung tangki. Kali gane tembalan nananya tanah ayah di petapan Gunung Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaila kodratin sayyidina wa maulana Sultan Mahmud Sesari pidatumullah awaliya Allahu ta'ala kutubi jaman kalipatul Rasulullah sayunillahi al-fatihah. Tembalan nananya tanah anu calik di atu eta di petapan Gunung Padang. Waduh Raden Sumangga calik jeung Rama pager calik jeung Rama sapang lamun budak calik nyatana atu eta Liman Sonjaya saparantosna calik Liman Sonjaya teh kaligane pok nyatana eta nu calik di petapan Gunung Padang. Tembalan nanar calik di petapan Gunung Padang, keheulaan nanar Raden. Ieu nyata narama kadungkapan ku sampean moal enggal nuangkeun. Moal enggal ngaleutkeun garo-garo nya gagarontol gara-gara gagara wah gareteknya tungtung leta. Sampean teh saha nyangaran ti mananya kawitan rek aya naon kaperluan napangna cumeluk datang kana pangkonan Rama? Aduh Rama. Nuhun Rama nuhun. Ragawaking kasih ditampi gancang diperiksa Rama. Ieu ragawaking kaluaran ti nagara bumi pakuan Pajajaran Rama. Jenengan ragawaking Liman Sonjaya. Mantri Anom Prabu Bangker Pakuan Ukasep Jaya Nastapa Kaulanul. Didawuhku pun ibu ti nagara bumi pakuan Pajajaran Kaulanul. Rama, atuh ieu nyatana ragawaking pangedungkap kana pangkonan Rama saplekara dua plekara tilu plekara Rama. Waduh, aya naon lu? Saplekara aya naon? Oh, Rama saplekara rek naroskeun jenengan Rama. Bener. Ari Rama saha jenengan anak Rama? Waduh, Raden, duduh bagus. Ieu Rama nu kaceluk kawun-awun kawentar kalau kajana pria katetangga nagara, ieu Rama nu dijenengankeun Ki Gedeng Pamaringan. Bener. Nah, atuh rek aya naon bageur pangnanaroskeun jenengan Rama? Oh, kieu Rama nuhun Rama. Putra teh nyatana di dawuhku kerasa jeung ibu ti nagara bumi pakuan Pajajaran, saplekara nyatana rek naroskeun nagara Cirebon Rama. Kadua plekara nyatana rek ngorek si jimat di nagara Cirebon pedah eundeur dayeuh oyag nagara jimatna di nagara Cirebon papapasad di cenah kitu Rama. Mana palabah mana Rama di nagara Cirebon kahijilan kadua nyatana atulan katiluna wong nagara Cirebon kaceluk kabunawun kamentara kalau kajana pria sakti mandraguna. Totosane bojana kulit ganti sukma kana gedewa Rama. Waduh dodoh anak inga duduk Liman Sonjaya atu iya nyatana ayeuna ieu dungkap teh di petapan Gunung Padang kali pekik ujung tangkil ngarana atu rek naroskeun nagara Cirebon mah ih masih jauh. Lamun benarek naroskeun nagara Cirebon tuh geur adungkapan ka tajug pasisir. Kedidinya bakal aya nu ditaros. Jung geura lumaku bral geura lumampah jung geura taroskeun nagara Cirebon ke di tajug pasisir. Bener. Gancangna caritana nyatana. Eta Liman Sonjaya sampe ngalakonan undur deui. Ti kali pekik ujung tangkit. Bakal ngadung kapanyatan atu ieu kata jumpa sisir. Tadi carita lakuna, tadi carita lampan, tadi carita dungkapna bae. Liman Sonjaya lumaku lumampah nyatana ngantunkeun parahukan sana mas dikali pake kujung tangki. Ayeuna nyatana sampe dungkap kata jumpa sisir. Kalikane nyatana tu eta parang dungkap na kata jumpa sisir cumeluk letinu jauh cuma labang tinu anggang. Amit Ramo! Amit Ramo! Iraga waking rek mentanya ma mentang anjang Rama. Enggal datang calikeun datang rampes geura. Barang cok padenge teh sakarasa nyatana kunut calik ditajug basisir. Oh. Dalem sang ratu, ratu Pakuan Sumangga calik jeung Rama. Burudag calik atuh eta ratu Pakuan. Saparantosna calik atuh eta tembalanna nu aya ditajug basisir. Oh, dalem sang ratu mangke. Ieu nyatana Rama kadungkapan ku sampean garo-garo gagarontol gara-gara gagara wah gareteknya tungtung leta. Sampean jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang maranan luntat di nagara bumi pakuan Pajajaran. Dungkap nyatana atu ieu kana panggonan Rama rek aya naon sabenerna sampean? Oh Rama nuhun Rama. Memang leres ira gawaki nyatana kaluaran ti nagara bumi Pakuan Pajajaran, Rama. Jenengan ragawaki nyatana Liman Sonjaya Mantri Anom Prabu Bengkar Pakuan. Pangna jauh ngabaduyut lembut anggang ngalayaran jauh ngajugu ganggang maranan, Rama. Saplekara dua plekara tilu plekara. Saplekara rek neros kenjenengan Rama ari Rama saajenengan anak. Oh, dalam sang ratu, dalam sang ratu. Atu cenarik naros kenjenengan Rama maya Rama ngenuka celuka bunawun kawantar kalau kajana pria kata tangga nagara jenengan anak ya Rama nyatana ki gede yang pamancingan. Nah sampean nyatana atu pangna naros nyatana kedua pelakar kumah. Oh Rama nuhun Rama. Nuhun Rama. Jadi Rama jenengan ki gede yang pamancingan. Ari nagara Cirebon palba mana Rama? Aya naon dalam sang ratu pangan aros ke negara Cirebon. Oh Rama nuhun Rama. Sanyatana ragawaking di dawuhku keresajang ibu di negara bumi Pakuan. Benar. Peda di nyatana atu pangan aros ke negara Cirebon. Peda keceluka bunawun kawantara kalau kajana pria jimat di negara Cirebon. Tepapak pasagi cina Rama. Jadi ragawaking nyatana atu rek ngorek si jimatnya di negara Cirebon. Nah enya nah bohong gitu. Tapi ka undur daya, tapi ka oyaknya nagara. Ka nagara bumi Pakuan Pajajaran. Di mana ramari nagara Cirebon? Oh, dalam sang ratu, dalam sang ratu. Jadi sampean rek naros ke nagara Cirebon. Benar. Be atuh masih jauh, jauh nagara Cirebon mah. Tuh gera datangan ka ujung kali jaga ke didinya bakal aja lu ditaros ke sampean jung gera taros ke negara Cirebon. Benar. Petal Liman Sonjaya Guru Dewata. Atana Piliman Sonjaya nyatana mantri anom Prabu Bengkar Pakuan ukasep jaya nastapa. Mangsa narita sampe ngalakonan undur deui atuh eta nyatana ti. Tajumpa sisir tina pangkonan anak ki gedeng pamancingan. Ayin nyata nabi sampai ngalakonan dungkap deka ujung kali jaga. Kaligane nyata nate dicarita lakuna nate dicarita lampada dicarita dungkap nabi ka ujung kali jaga. Kaligane cumeluk tinu jauh. Kaligane cuma labang kewangga. Meta Liman Sonjaya dungkap na ka ujung kali jaga te kaligane nyata na cumeluk nate. Barang cop kadeng etes karasa kuno aya di ujung kali jaga tembalan anu aya di ujung kali jaga. Ratu Pakuan Mas Raden Liman Sonjaya nyatana mantri anom Prabu Bengkar Pakuan ukasep jaya nastapa sumangga calik jeung Rama. Nyatana di ujung kali jaga Gruda calik atu nyatana Liman Sonjaya saparantosna calik eta Liman Sonjaya tembalan anu aya di ujung kali jaga mangke Liman Sonjaya irama kadungkapan ku sampean moal wakan nuangkeun moal wakan ngaleueutkeun benar. Aro kaya atur balaka nyatana sejatuh manya kasampean rek aya naon kaperluanan. Oh Rama nuhun Rama. Nuhun Rama gasik ditampi gancang nyatana mariksa atuh ieu nyatana ragawaking Rama. Ieu ragawaking kaluaran ti nagara bumi Pakuan Pajajaran Rama. Jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug juga anggang maranan dungkap kana pangkonan Rama saplekara rek naroskeun jenengan Rama. Kadua pelakara rek naros ke negara Cirebon, Rama. Ari negara Cirebon palapa mana, Rama? Waduh, Ratu Pakuan Mas Raden. Atul lamun rek naros ke jenengan Rama, ya Rama nuka celuka wunawun kawentar kalau kajana pria nyatana atu yesunan kali. Nah sampean pang narek naros ke negara Cirebon rek ayanan. Oh di piwara ngorek si jimat di negara Cirebon Rama. Benar. Ku kerasa jeng ibu di negara bumi Pakuan Rama. Mana palapa mana di negara Cirebon Rama. dedeh tinemenan Raden. Sanyatana nagara Cirebon masih jauh. Lamun bener rek naros ke nagara Cirebon tuh gera datangannya tanah ka ujung kali mundu ke didinya bakal aya nu ditaros. Aku Yeliman Sonjaya, mantri Anom Prabu Bengkar Pakuan Ukasep Jaya Nastapa. Nampi dawuan ti kresa jeung ibu di nagara bumi Pakuan. Pada pada nyata narek ngilari pinutri nu aya di nagara kuta waringin ayeuna nyata nataros ke nagara Cirebon. Sampai nyata na katilu tempat dacan aya raratanana sampai nyata na ditempatkeun deui ka ujung kali mundu. Iya. Gancangna carita eta Liman Sonjaya nyata na kali gane undur deui atuh yeuh ti ujung kali jaga. Dina pangkonanana nyata na atuh yeuh Sunan Kali. Kali gane bakal dungkap nyata na ka ujung kali mundu. Breh katingali nyata na aya nu calik di ujung kali mundu nyata na satengah tu ngora. Kepalanana atuh yeuh Ratu Pakuan. Amit pamuh. Amit. Amit pamuh. Iraga waking rek mentangnya mah mentang anjang paman. Enggal datang calikeun datang rampeskeun paman. Barang cop kadengetes karasa nyata nanu aya di ujung kali mundu. Oh Ratu Pakuan, Ratu Pakuan mangga cali. Drudag. Ratu Pakuan calik. Saparantosna calik. Oh Ratu Pakuan mangke, ieu paman kadungkapanku sampean moal nyatana gancang nuangkeun. Moal gancang ngaleueutkeun arok aya turbalaka garo-garo gagarontol gara-gara gagarawah gareteknya tungtung leta. Enggal hayang tumaros ka sampean. Ieu sampean jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang marana nyatana sampean kaluaran ti nagara bumi Pakuan rek aya naon dalem Sang Ratu. Oh paman nuhun paman. Nuhun paman. Ayeuna nyatana raga waking gasik ditampi gancang di panca paman. Ya nyatana raga waking nyatana luntat di nagara bumi Pakuan dungkap kana pangkonan paman saplekara dua plekara saplekara rek naroskeun jenengan paman. Bener. Kadua plekara rek naroskeun nagara Cirebon paman. Ari paman sajenengan paman. Oh dalem Sang Ratu nuhun atuh paman cenah palay terang jenengan paman dia paman anu kaceluk kawunawun kabentar kalau kajana pria Syekh Abdul Kapi. Nah sampean pang nanaros kenjenangan paman lan kadua plekara rek naros kenagara Cirebon rek aya naon sampean. Jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug juga anggang marana. Oh paman nuhun paman. Rek ngorek si jimat di nagara Cirebon paman. Benar. Pedah eunir dayoh pedah oyak nagara nyatana kata tangga nagara. Jimatna di nagara Cirebon papak pasagina halaras. Entah gitu paman. Mana palebah mana paman dari nagara Cirebon? Oh, nagara Cirebon masih jauh. Ieu nyatana ngaranna ujung kali mundu. Lamun bener rek naros ke nagara Cirebon tuh geura dungkapan nyatana ka petapan Waruwinggil. Kedidinya bakal aya nu ditaros ku sampean. Atuh eta nyatana Liman Sonjaya. Kaligane undur pundung dangdan ke yang indi tanpa amit paramisinya tanah luntat tanpa bewar. Benar. Majuk juga tuh iya kapetapan waru ini. Bari jeng bingung kemangi tungtung mana susah utaya sudana. Laminya tanah dungkap kapetapan Waruwinggil kali gane cumeluk tinu jauh kali gane cumalabang tinu angga. Pajar mana mentanya ma mentang aja. Iya. Petanya tanah Ratu Pakuan dungkap dari kapetapan Waruwinggil cumeluk tinu jauh cumalabang tinu angga. Amit ramo. Amit. Amit rama yera gawaking rek mentanya mamentangan jang rama enggal datang cali kena tang rampes kerama. Barang cop padeng etes karasa kuno aja di petapan Waruwinggil tembalan nanan waya di petapan Waruwinggil. Waduh. kai semah dalam sang ratu, ratu Pakuan Mas Raden. Sumangga calik ye jeng rama sapang lampitan cu, sumangga calik. Gurudak calik atu ye ratu Pakuan. Duduh Raden, sampean aya naon lalayaran dungkap atu ye kapetapan waru inggil. Benar. Jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran ti nagara bumi Pakuan. Anu cunduk gening ratu, anu datang gening mena. Nah, eta. Aya naon sabenerna? Ora manuhun aman. Ieu ragawa king sanyatana jenengan Analiman Sonjaya kaluaran ti nagara bumi Pakuan Pajajaran. Saplekara rek naroskeun jenengan Raman lan kadua plekara rek naroskeun nagara Cirebon Raman. Bener. Duduh anu cunduk geuning ratu nu datang geuning mena. Ih si horeng rek naroskeun jenengan Rama, ieu Rama nu kaceluk ka awun-awun kawentar kaloka jana pria Syekh Abdul Qadir. Bening. Nah, atu ayeuna rek naon kahiji naroskeun jenengan Rama. Kadua naroskeun nagara Cirebon teh aya naon bageur? Ora manuhun Rama nu. Nyatana pangna naroskeun nagara Cirebon pedah eundeur dayeuh pedah oyag nagara ka tiap-tiap nagara yen di nagara Cirebon jimatna pepek pasagi. Ieu nyatana putra panjenengan didawuh ku Kresajeng Ibu ti nagara bumi Pakuan kabita ku eta beja. Bener. Nah leres henteu di nagara Cirebon teh kahiji wong nagara Cirebon saktiman raguna weru sadurung winara. Kadua leres henteu yen di nagara Cirebon jimatna pepek pasagi kitu kaulanun Rama. Mana palebah mana Rama ari nagara Cirebon? Duduh Raden Liman Sonjaya duduh. Sampean lunta nyata nati nagara bumi Pakuan. Lalayaran ayeuna sampe dungkap nyatana ka petapan waru inggil. Benar. Kana pangkonan Rama naroskeun nagara Cirebon atuh ari nagara Cirebon nama geus kaliwat jauh. Duduh bageur duduh geus kaliwat jauh ari nagara Cirebon mah. Ieu ngaranna petapan waru inggil. Benar. Cenah lamun hayang nyatana ngadungkapan ka nagara Cirebon tuh geura dungkapan ka amparan jati. Bener. Ke didinya bakal aya nu ditaros di arah-arah nyatana Cirebon girang. Jung geura dungkapan ka amparan jati, ka petapaan amparan jati. Bakal-bakal aya nu ditaros nyatana ku sampean. Bener. Eta Liman Sonjaya Guru Dewata Mantri nyatana atu Liman Sonjaya Mantri Anom Prabu Bengkar Paku Anu Kaset Jaya Nastapa. Mangsa narita nyatana bingung nu temang ditungtung mana susah nu taya sudan. Kali gane sedok nyembah nyatana atu eta tepatapan waru inggil. Bakal undur deui nyatana bakal ngadungkapan ka Rara Cirebon girang nyatana bakal dungkap ka petapan amparan jati. Eta nyatana Liman Sonjaya teh kali ganelar ponggawa miang angkat gendek-gendek dayeuh angkat moyang-moyang jagat lalaki di kolong langit lalanang di kolong jagat. Geningan manguda guda takabuana takabuana dongere teh ayeuna tah sebo jengkol, sebo gandaria sebuah montor, coba diwarah warah mitoha. Kawejanan cuman nulungan anak yang kan ulah ada kaedanan. Tonggeres gegeres pagen bisa nuntun mundi di gantelan sapu tangan itu sagini teri joreng batu sorangan. Geningan madeh angkat tandang tangan luhur bayang dibelit kanu cai kondang nyampai kanu jalan pikir melit ya kanu tadi. Kapalang urang cilik belapati angkat tanggang tangga lumayang angkat ngendok tengendok daya angkat goyang-goyang jagat lalaki di kolong langit. Mencit meri gening sarakit papatong mah papatong jadi astite lain nyeri ku panyakit nyeri sote popotongan rek papangan tapi ting mah tojo bulan kokosan bantun tilamping sapeting mah rasa sabulan ngantosan panutan cumping ngarejo manggera ngarejo cuan tutunga tatambagana narejo urang narejo cuan kaduhung jagana tonggere tonga tonggere tanya tanah atu yeliman sonjaya ger mantri anom prabu bengker pakuan nuka sep jaya nastapa ya tanah ayina undur atu yeti petapan Warwinggir bakal ngadungkapan ke arah Cirebon girang nyata natu ya ka petapan Amparan Jati. Iya. Tana gancang na carita gancang lu dicarita kenan. Jenenganana Liman Sonjaya barang dungkapnya tana atu ye ka petapan Amparan Jati. Terus cumeluk tinu jauh terus cumalabang tinu angga. Barangnya tana atu ye ningali anu nuju tapakur atana piningali anu nuju calik di etanya tana petapa. Tempalan nana Liman Sonjaya amit ramah diraga waki ngerek mentanya mamen tangan yang enggal datang cali ke datang rambes barang cok pada ngetes karasanya tanah tuyo kunu nuju caliknya tanah nuju tapakur de tapetapan kaligane kulisi keletingan korejat atwetan menuju tapakur nyata nahudan kulisi keletingan kejat nyata nahatu yehudan anu ayat nyata nah di petapan Amparan Jati kali gane pok ngandikan nyata lalu calik di petapan Amparan Jati. Waduh kai sema sumangga calik sapang lampitan nyata na iya jengkul na sampean ayah naon anggang lalayaran jauh ngabaduyut lembut dungkap demasian iberti anggang narek ayah naon keperluan sampean. Barang cok pada ngetes karasanya tanah tuye Liman Sonjaya. Oh Rama nuhun Rama. Nuhun Rama iya raga waking arokaya turbala karama raga waking kaluaran di negara bumi pakuan pajajaran Rama. Pangna jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajuk juga anggang marana dungkapnya tanah kana pangkonan Rama. Benar. Anu aya di tempat saplekara rek naros kenjenengan Rama langka dua plekara rek naros ke negara Cirebon Rama. Aha ayam atuh lamun rek naroskeun jenengan Rama Irama nu kaceluk kawun-awun kawentar kalau kajana pria kata tangga nagara ieu nyatana Rama nu kaceluk nyatana atuh Sunan Jati na sampean rek aya naon ora manuhun Rama kadua plekara rek naroskeun nagara Cirebon Rama palebah mana di nagara Cirebon Rama. Barang etanya tanah Liman Sonjaya naroskeun nagara Cirebon atuh yeuhna tanah ka Sunan Jati. Sunan Jati kelepat ilang tanpa karana ngaleungitan palebi ilang tanpa karana. Kali gane kejlib atuh yeuh. Yang tanah nu nyalikan jenengana nambah kusakan atu eta nyata na kaligane gejlig nyata na atu iya mbaku tembalan na nambaku Mas Raden Liman Sonjaya guru nyata na atu iya mantri Anom Prabu Bengker Pakuan aya naon sampean ora manuhun Rama. Ieu nyata narek naros ke negara Cirebon Rama. Ari Rama sajenengan Rama. Ieu nyata Rama nu kaceluk kawun-awun kawentar kalau kajana pria nyata na ieu jenengan Kiku. Na sampean rek aya naon pangna naros ke negara Cirebon. Ora Rama. Sanyata na saplekara dua plekara tilu plekara. Saplekara pangna nyatana na taros ke negara Cirebon atau iya nyatana raga waking didawuku kerasa jeng ibuti negara bumi pakuan pajajaran Rama. Benar. Peda nyatana di negara Cirebon sak nyatana under daya oyang negara wong negara Cirebon sakti manraguna wijaksana warusa jorowinara kahiji. Langka dua jimatna di negara Cirebon papak pasagi Rama. Lan katiluna nyatana atuh ieu nyatana kula pahalai goreng sinaha bener nah henteu nyatana di nagara Cirebon jimat apa papa kasagira mah. Waduh. Ratu Pakuan Mas Raden. Sampean nataros ke nagara Cirebon. Sanyatana yerama nu bakal masihan kaputusan ka sampean. Bener. Yen naros ke nagara Cirebon nyatana sanajan luputan taun. Sanajan takeran wendu. Sampean nyatana atuh naros ke nagara Cirebon moal aya nu nempatkeun nagara Cirebon moal aya nu nuduhkeun atanapi nagara Cirebon moal aya nu ngabejakeun. Ieu sampean nyatana ayeuna aya di petapan Gunung Jati, nyatana atuh di petapan Amparan Jati. Nagara Cirebon moal aya nu nempatkeun nagara Cirebon moal aya nu ngabejakeun nagara Cirebon nyatana moal aya nu nuduhkeun naon sababna. Sebab nagara Cirebon satang kerok godong kelor. Katutup godong pelanding wis ora karungu wis ora katon. Bener. Maka sampean sanajan luputan taun, sanajan takeran wendu, nyatana naros ke nagara Cirebon moal aya nu nempatkeun moal aya nu ngabejakeun. Atuh eta Liman Sonjaya bingung nu temangi tungtung mana susah nu daya sudana. Marga nu jadi si jimat di nagara Cirebon naros ke nagara Cirebon mete mendakan. Bener. Teu aya nu ngabejakeun. Eta nyatana Liman Sonjaya guru, nyatana Liman Sonjaya mantri anom Prabu Bengkar Pakuan. Kali ganepok ngandika nyatana dina salebet tingati. Beam. Ibu, ibu. Ieu putra panjenengan Liman Sonjaya nataros ke nagara Cirebon. Nyatana sampe nista majar utama. Babar pisan nyatana sampe pinglima naros ke nagara Cirebon kekeuh daya nu ngabejakeun. Bener. Kekeuh daya nu nempatkeun ibu dingin pinasti anyar pinanggih besok pagi jaga bari. Sampai datang ke babar na kanda sampai datang ke babar na carita ye naros ke nagara Cirebon moal aya nu nempatkeun moal aya nu ngabejakeun. Mana tiba heula sampai dugi ka kiwari. Ti waktu jaman dopara sampai datang nyatana jaman ayeuna. Ye naros ke nyatana nagara Cirebon moal aya nu nempatkeun moal aya nu ngabejakeun. Benar. Di mana letaknya nagara Cirebon? Eta Liman Sonjaya guru dewata mantri anom nyatana Liman Sonjaya mantri anom Prabu Bengkar Pakuan Ukasep Jaya Nastapa. Ayeuna bakal mulang ti petapan Amparan Jati. Bakal nyampen keren parahu kancan emas parahu siang samelar anu aya di burung ujung batang. Nah, eta. Bakal dibawa mangkat. Bakal dibawa ngumpiang umbara. Waktu dingin nyatana atu eta ti burung ujung batawi. Parahu kancan emas nyatana ditumpakan make jalan lautan mentas lautan. Benar. Ayeuna eta parahu teh bakal ditarik make jalan dadaratan. Atu tikali pekik ujung tangkil bakal ditarik, bakal dibawa ngumpiang umbara ka nagara tataran wetan, ka nagara kutawaringin. Bakal milari nyatana pinutri jenengan anu geulis badaya-badaya kutawaringin. Eta nyatana parau kancana mas ayeuna. Bakal ditatarik make jalan dadaratan. Eta tikali pake kujung tangkil nyata na bakal ditatarik maka jalan da daratan teh kali ganela. Sang Ratu Miang ayeuna mah geuningan mah angkat tanggang tangalumbayang angkat ngendeuk tanggedeuk saya angkat ngendeuk tanggedeuk saya. Moyang tak moyang jagat lalaki macan di kolong langit lalana mah di kolong jagat. Muda-muda gayeuna mah takabuanana tarik parahu kancana mas. Parahu kancana mas. Krik-krik mangalajang krik ngalatunggul amis mata. Ngaringkik mabari cerik bari nyusutan cimata. Marahu kancana mas ditatarik maka jalan dan daratan tikali pagi ujung tanggil. Besok pagi jaga baring bakal anjok nyatan kaping nyatan atuh ye ka tajung pasisir di tajung pasisir ngebat ngetan. Ayeuna teh ngebat ngebat ngetan. Kancang carita parahu kancana mas parahu siang samelar. Ditajung pasisir ditatarik make jalan dan daratan. Besok pagi jaga baring anjogen maka paku tukan. Di paku tukan nyata naka pabrik lantung burung. Di pabrik lantung burung kakabangan. Di kabangan ayeuna mah ngetan ngaler anjogen mah ka tanah salawon. Di tanah salawon mah ngetan anjogen mah ka kalibacin. Di kalibacin ngebat ngidul ayeuna mah anjogen mah ka kasapuan. Kasapuan ngebat ngulon ngulon ngidul anjogen mata ka Kanoman. Ti Kanoman ngebat ngidul anjogen maka pangiraban ayeuna mah nu aya di Jarajat tanah Jarajat. Ti pangiraban tanah Jarajat parahu kancana mas parahu siang samelar. Ditarik kene baenya tanah anjogen mah geuningan mah ka duku Semar tanah Cirebon tanah Cirebon. Di duku Semar ayeuna ngebat ngidul ngidul ngulon anjogen mah ka Kebon Polok. Di Kebon Polok malik ngaler ayeuna mah ngaler anjogen mah ka Jabakutan. Parahu kancana mas nyatana ditatarik make jalan dan daratan ayeuna sampai anjog nyatana ka Jabakuta. Jabakuta keur waktu baheula ayeuna dingin pinasti anyar pinangi. Eta Jabakuta disebutnya Kuta Bobo. Kancana mas parahu siang samelar ditatarik make jalan da daratan. Ayeuna nyatana sampai dungkap nyatana ka Jabakuta alias Kuta Bobo. Naon sababna eta nyatana Jabakuta kaceluk kawunaun kawentar kalau ka jalan pria ayeuna nyatana disebut Kuta Bobo. Tina sasakala kidang kencana nyatana di nagara nyatana di nagara Cirebon leungit tampal bi ilang tanpa karana. Dina sasakala nyatana katamuan kurang nagara tataran wetan sasak balek kambang gebang kinatar. Atuh yeuna lamun nyatana ka tanah Cirebon. Iya. kan tanah atu eta jimat idang kencananya tanah di nagara Cirebon sampai lengit tampal bi ilang tanpa karana. Atu jimatna di nagara Cirebon teh nyatana ayeuna sampai ngalakonan ngurangan marga nu jadi lantaran jimat nyatana medal kana tengahing lautan jenang nana kidang kencana. Benar. Atu eta nyatana rama dalam Cirebon sampai ngalakonan saembara saembara balabar kawat kepala mantri kepala mantri kepala pelajurit kepala pelajurit ka para gagedeng para gagedeng para sanghyang. Benar. Saembara sing saha nu bisa nyatana menangkeun jimat kidang kencana nu medal kana tengah lautan. Saplekara bakal diganti jenengan kadua plekara bakal dipasian patempatan lan katilu plekara bakal dipasian gelar. Tapi sadayana para mantri sadayana nyatana para deng sadayana nyatana para bupati majarna nyatana surakambal-ambalan ieu teu sanggup teu sanggup teu sanggup teu sanggup teu sanggup teu sanggup teu sanggup teu sanggup teu sanggup kalikane nyatana pok ngandika saha nyatana atuh ieu nu ngadeuheus kajabi nyatana atuh ieu jenenganna Pangeran Sutajaya. Bener. Timun tanah tuk leuwih dingding muara bengkeng istal kantoloran majarna nyanggupan nyatana nyandak jimat kidang kencana. Atuh mangsa narita nyatana ieu Pangeran Sutajaya milu kana saembara. Arokaya turbalaka dingin pinasti anyar pinanggi teu dicarita lakuna teu dicarita lampana. Eta Pangeran Sutajaya nyatana ayeuna lumebet kana saembara. Bakal nyatana atuh ngilari jimat kidang kencana nu medal kana tengahing lautan. Pangeran Sutajaya saparantosna lumebet kali gane nyatana tap naon tap naon tap nyandak nyatana gedebogan jauh kulutuk wulung. Eta gedebogan jauh kulutuk wulung dicipta mangrupa juku. Dicipta mangrupa juku ngatana pidi didamal mangrupa juku. Saparantos nyipta gedebogan jokul kenyataan atuh eta nyipta mangrupa jukung dina gedebogan jokul tuk wulung Pangeran Sutajaya ada tuwantu nyatana gagah sakti mandraguna ayeuna bakal nyatana atuh eta gedebogan jokul tuk wulung anu diwangun mangrupa jukung bakal dialungkeun kana tengah lautan bakal ngudag-ngudag jimat kidang kencana nu medal kana tengah lautan. Kaligane nyatana koleang gujubar saparantos gedebogan caukulutuk wulung geus aya dina tengahing lautan anu diwangun mangrupa juku eta Pangeran Sutajaya sacicat-sacicat-sacicat dangdan cawat bakal luncat kana babangkok juku anu kenging gimcat dina gedebogan kulutuk wulung kaligane larak cilik saparantos nyatana atuh eta geus aya dina babangkok jukung keng nyipta tina gedebogan caukulutuk wulung Pangeran Sutajaya kaligane bakal ngawatak pangawasan bakal ngawatak pangabisan bakal dibankeun si sirep si begananda bener si cabol si celeng balek wong saketeng pada mati wong salaksa pada kena dudu nyirepong liwat pasar dudu nyirepong liwat jalan dudu nyirepong sa jagat buana panca tengah nyirep kidang kencana nu medal kana tengah lautan kaligane larak jeblos. Eta nyatana saparantos nyebankeun pangawasan kaligane gedebogan caukulutuk wulung nu diwangun mangrupa jukung ayeuna nyatana bakal diunggutkeun bakal ngambah lautan kaligane eta gedebogan caukulutuk wulung nyatana api ieu mentas lautan. Ditumpakan nyatana ku Pangeran Sutajaya di tanah letuk leuwih dinding muara bengkeng istal kantoloran. Kaligane nyatana eta gedebogan caukulutuk wulung bocor mangsa narita. Atuh Pangeran Sutajaya barang ningali gedebogan caukulutuk wulung bocor. Maka mudik ka pinggiran. Kaligane berabat pribit berabai. Wrrr. Kejelik nyatana datang di ka pinggiran saparantos datang ke pinggirannya tanah eta gede bogan cau kulutuk kulungnya tanah anu diwangun mangrupa juku ngarasa bocor. Benar. Pangeran Sutajaya bingung temangi tuntu mana susah mutaya sudana. Kali ganinya tanah ngaluluh tanah berem. Atau eta saparantos ngaluluh tanah berem sampai ngalakonan dilampatkan kanap gede bogan cau kulutuk kulung. Saparantosna dilampat. Kedebogan saukulu tokulung bakal dialungkan dari nyatana karena tengah yang lautan kaligane larak cuber. Kaligane bakal mangkat dari waruh nyatana kaligane ngaguru dulung-ulung siap di awang-awang. Etang ngaguru na nyatana atu parau nyatana kedebogan saukulu tokulung adu diwangun mangrupa juku. Lebet lawang, manjing lawang, sakedeng gurudak datang karena tengah yang lautan. Eta jimat kidang kencananya tanah keur ngalakonan sare nyatana tanggah ka langit. Dina tengah lautan terus kacanat di bawah mulan. Nyatana ka pinggiran kaligane larakli. Ada tuan tu carita poe diganti ku minggu-minggu diganti ku bulan-bulan datang tahun. Eta jimat kidang kencananya tanah ayeuna sampai ngalakonan dipasrahkeun deui atuh eta nyatana ka Ramadalam Cirebon. Atu eta jimat di nagara Cirebon teh papak pasagi deui. Eta nyatana Ramadalam Cirebon ngaraos bunga amarwata suta bunga gunung amarwatana. Benar. Pangeran Sutajaya nyatana tanah tuk leuwih dingding muara bengkeng istal kanteloran sampai diganti jenengan jenengan anak Pangeran Suta Mulia. Ari kanggo nyatana karatona jenenganana lantaran tina ngalampat nyatana ku tanah beureum. Atuh eta nyatana pikeun karatona nyatana di kaceluk kawunawun kawantar kalau kajana pria nyatana disebut nyatana lemah abang. La la la. Ayeuna nyatana eta Pangeran Sutajaya alias Pangeran Suta Mulia. Kalayan Ramadalam Cirebon nyatana ayeuna nu kadungkapan jimat kidang kencana atau eta jimat tepepak pasa gede di negara Cirebon. Dan ayeuna pada-pada nyata narek ngumumkeun eta jimat tekeun teundeun batan peuyeum teundeun di hadeuleum sieun. Sunda dihanjuang siang. Teundeun geusan sampeureun cak tunda urang geusan alao. Urang juang tunda. Juang teras gendeui episode nyata natu salajengna ieu. Panjang na galur-galur cacan untung carita nucan laksana nucan laksana jenengan nananya tanah Ramadalam Cirebon pandukeur ngalaponan saembara balabar kawat nyatana atuh eta lantaran jimat di nagara Cirebon teh atuh jenengan anak kidang kencana medal kana tengah lautan. Ayeuna nyatana parantos kapi banda deui atuh nyatana ku jenenganana Pangeran Sutajaya alias Pangeran Suta Mulia. Atuh eta jimatna di nagara Cirebon ayeuna pepek pasagi deui. Tapi eta jimat mangrupa-rupa jimat di nagara Cirebon. Paraing aku paraing ngangkan nah. Jimat ayana di nagara Cirebon tapi di tiap-tiap nagara di tiap-tiap daerah eta jimat paraing aku eta jimat paraing ngangkan. Ayeuna contona cincin ampal nu ngakuna asalna ti Gunung Marapi. Gaduhna Sang Hyang Danuarsi. destar kalayan baju si dewa mulia anu ngaku nyatana atu eta ti gunung tangkuban parahu gaduna Nyi Indang Sukarti. Akan dipertulah nu ngaku nanti talaga pedang kangkam kalayan golok cabang nu ngaku nanya tanah ti gunung cangku atu piring panjang kalayan bendek bareng rejeng nyatana atu ye pendil nu ngaku nyatana atu ye sang yang nago iya eta jimat nama ayana di nagara Cirebon gong sakati nu ngaku nati kamarang nyatana atu parahing ngaku parahing ngangkat tapi jimat nama kekeh ayah di nagara Cirebon. Atanapi jimat nama ayah di Karaton Cirebon mangka ayeuna eta jenengan anak Liman Sonjaya anu kerna tarik parahu kancana mas ayeuna nyatana dungduk dengdek bae ngada dengeku anu nyatana ngumumku eta jimat nyatana di nagara Cirebon iya. Sonjaya mantri anom perbu bengker pakuan anu kasep jaya nastapa mangsana harita nyatana ngalakonan atu yang ngegerendeng di namanana papa beang bener cek sau jaring kanda bener cek sau jaring carita. Ternyata berarti ayana atu eta jimat-jimat di nagara Cirebon. Nyatana eta jimat ayat di nagara Cirebon nyatana sanajan para ingaku sanajan para ingakan ibu bagjan utaya papadana ibu. Putra panjenengan Liman Sonjaya. Ayana sanajan nyatana teningali secara langsung. Tapi jelas nyatana atu eta beja nyatana. Pengumuman nyatana di Karaton Cirebon, nyatana di nagara Cirebon memang benar ayana ibu. Atuh lamun kitu nyacarana bu, ieu putra panjenengan bakal neruskeun tapak nyatana bakal neruskeun lumaku. Bakal neruskeun nyatana perjalanan ibu, bakal ngadungkapan ka nagara kutawaringi. Bakal nyatana milari pinutri nu aya dina pariwanan. Eta jenengan Liman Sonjaya ayeuna nyatana bakal mangkat deui eta nyatana ti jabak kuta atanapi nyatana ti kuta bobol urang cuang tunda lampana nyatana tu irama dalam Cirebon kertas umum ke nyatana tu jimat nyatana di nagara Cirebon urang nyaturkeun Liman Sonjaya mana tarik parau kancana mas. Ayeuna ti jabak kuta sampai pelas mangkat deui. Para batonggawa miang angkat ngendek-ngendek dayung angkat moyag-moyag jagat lalaki di kolong langit. Parau kancana mas parau siang samalar ditatarik make jalan dadaratan dadaratan. Parahu kancana emas ayeuna mah ditatarik make jalan ka daratan geuningan make jabak kuta anjogeun ka asem sungsang ka asem sungsang lebat ngetan anjogeun mah ayeuna mah ka pagambiran di pagambiran ngebat ngetan anjogeun mah geuningan mah anjogeun mah ka gedeng tasi loba mah iki gedeng si loba mah ngebat ngetan ngidul anjogeun mah ka balai kambang Di Balai Kambang aja nak kalawang sangat kilawang sangat anjogen mah. Geningan maka masih ditubuh tatanah lu. Mana bukan cana mas perausian samar. Ayo nanti masjid rubuhnya tanah bangetan. Anjogen kajaga-jaga pati. Jaga pati ngembatnya tan anjogen mah ayo nama geningan ka ujung ender. Di ujung ender ka makam santri. Di makam santri ngembatnya tan anjogen mah ka gebang-gebang. Gilir ka kebanggiran di kebanggiran eta parahu kancana emas parahu siang samelar kita tarik make jalan tada daratan parahu kancana emas parahu siang samelar ayuna ti kebang nyata natu ya ti kebanggiran besok pagi jaga baring bakal dungkap ayuna maka beleduk jaya tanah-tanah ciledug. Beleduk jaya tanah Ciledug. Besok pagi jaga bareng. Eta parahu kancana mas. Parahu siang samelar. Di Beleduk jaya sampai anjong. Ayeuna ka cima-cima nonteung. Cimanenteng nyata naka gunung puter lumbung. Di gunung puter lumbung ayo nama datang na taka cihidang. Cihidang ngebat ngulon ngidul. Cihidang ngebat ngulon ngidul besok pagi jaga bari. Anjogen maka parakan kuda. Kancana mas parau siang samelar. Ayo nama Cicidang sampai anjau geningan maka parakan kuda. Parakan kuda. Di parakan kuda parau kancana mas kita tarik kene baik maka jalan dadaratan. Besok pagi jaga bari. Maka dungkap panagara parakan wayang. Kancana emas parahu sigareotan ditatarik make jalan dadaratan ayeuna sampai datangnya tanah kanagara parakan layangan parahu kancana emas eta parahu nyata barang nu kanagara parakan layangan. Ngageleduk, ngagelegar macet, mangsa nahareta. Parahu kancana mas, parahu siang samelar ditatarik make jalan dadaratan tikali peki kujung tangkil. Ayeuna sampai datangnya tanah kanagara parakan wayang. Eta parahu kaligan yang ngageleduk, ngagelegar. Mangsa narita ye barang nyata na samparantos ngagledung ngagleger tembalan nanatu ye nyata na liman son jaya mantri anom prabu bengkar pakuan ukasep jaya nastapa kaligane nyata na ras ingat kana purwa daksina purwa kawitan daksina kawakasana nyarpin muju juluk punika nyata na emut kana dawuhan imbuna. Yene taparahu di mana dungkap kana gara parakan wayangan. Yenya tanah liman sonjaya norek nyata nang dungkapan kana gara kutawaringi. Ayeuna nyata na atwe taparahu te bakal dipulangkeun deui kana gara bumi Pakuan Pajajaran Sunda Larang. Nyatana atu eta parau kancana mas diomongan ku Ratu Pakuan mas Raden nyatana atu di omongan nana nyatana ku Ratu Pakuan Den atanapi kuliman Sonjaya mangsa narita parahu kancana mas parahu siang samlar jimat ibunya tanah tinagara bumi Pakuan Pajajaran anu ditempatkan di burung ujung Batawi sakawitna ayeuna sia ulah maring kancal kuncuhun dingin pinasti anyar pinanggi ayeuna ragawakeun tanah atuieu ditemenannya tanah-tanah pidi baturan ngumpiang ngumbara sampe dungkap ka nagara parakan wayangan parahu sia bakal dipulangkeun nyatana ka kersa jeung ibu di nagara bumi Pakuan Pajajaran ulah tarima payah tarima wayah jung geura mulang nyatana sampean eta nyatana parahu kancana mas parahu siang samelar parahu sigariotan jimat ibu nati nagara bumi Pakuan Pajajaran ayeuna bakal disepak, bakal didupak, bakal dipulangkeun nyatana ka nagarana atuh ieu ti nagara parakan wayangan. Eta parau pancana mas kali gane bakal dijejak ku Ratu Pakuan teh kali gane larak jebret. Eta parau kancana mas dijejak nyatana ti nagara parakan wayangan kali gane blak. Ngapung kaulung-ulung, ngejat ka awang-awang. Ngalayang di awang-awang nyatana eta parahu kancana mas parahu siang samelar kali gane ngalayang di awang-awang ngaguruh nyatana diulung-ulung kali gane eta parahu kancana mas bakal ragrag di awang-awang teh kali gane bluk ragrag parahu kancana mas nyatana ragrag di awang-awang sakawit narek dipulangkeun ka nagara bumi Pakuan ti nagara parakan wayangan eta parahu kancana mas nyatana sampe ngalakonan ragragna teh kaligane bluk ragragna nangkub tapi ragragna teh lain di nagara bumi Pakuan Pajajaran ragragna nyatana atuh lompat langetan ka bawahan Malahayu ragragna teh dina tutugeun gunung Kendang ragragna nangkub eta mana dingin pinasti anyar pinanggi aya kocap gunung Tangkuban parahu tina sasakala parahu kancana emas parahu siang samelar parahu sigareotan eta parahu kancana emas nyatana ayeuna ragragna dangkub kajadianana gunung Tangkuban parahu ayana dina tutugeun gunung Kendang di bawahan Malahayu mangsa narita parahu kancana emas ayeuna nu kajadian gunung Tangkuban parahu besuk pagi jaga baring datang kana babaring kanda datang kana babaring carita eta parahu bakal mulang sorangan ka nagara bumi Pakuan Pajajaran tapi kanggo erang-erangna eta parahu kancana mas bakal mulang nyatana ka nagara bumi Pakuan Pajajaran di mana lebat ti Sang Hyang Kendit geus tembus ka bawahan Malahayu eta nyatana gunung Tangkuban parahu bakal leungit tanpa lebih bakal ilang tanpa karana bakal mulang nyatana ka nagara bumi Pakuan Pajajaran iya atuh ieu nyatana cuang tunda lampahna parahu kancana mas parahu sigareotan ayeuna nu kajadian gunung Tangkuban parahu dina tutugeun gunung Kendang nyatana atuh ieu di bawahan Malahayu urang cuang nyaturkeun ieu nyatana liman Sonjaya Mantri Anom Prabu Bengker Pakuan Anu Kasep Jaya Nastapa Tuang Pinutrananya Tanah Atu Yeti Nagara Bumi Pakuan Jenengan Anak Iye Jenengan Anak Subang Larang Mangsa Narita Atana Pinyatana Nyatana Atu Iye Jenengan Anak Liman Sonjaya Bakal Nyatana Indit Atu Eta Tinagara Parakan Wayangan Bakal ngadungkapan ka nagara kutawaringin kutawaringin Barabat mayen nama ponggawa miang angkat ngendek tangendek daya angkat ngoyak tang ngoyak jagat Angkat ngoyak tang ngoyak jaga Kembang atu ama kembang atanjung Kembang asaga jeng dong roman Reksa bulan ma reksa tahun Moawale dadi Tosan Capa deh ma capa deh Capa sirung jeng betina Nyamper deh ma nyamper deh Nyamper irung aja pipina Kapal sisir ayin nama atalo balayu Ur di alamah usum dibuat Tugu pikir nuju nguyung Estunis kasuat cuat Bongan bangkong ma bongan bangkong Kacai te dimandikan Bongan bong ma bongan bong Pas ini ma tadinya Yang besi ngalah urang di korangan Titis tulis mabagja diri Ngawon abdi sorangan Pindang urang ayin nama tak pindang urang Bumbu nama geningan maka tumbar bawang Nah eta Undur wirang maju jungkrang Kapalang Membang karang iya Kincir melis makan ucai Kondang nyampai kanu jalan Pikir melis makan tadi Mikir anang Jauh maka cijoho Karinjang ayah ulan Jauh-jauh maka dodoho Rekanjang maka piulan Kunaon atu tambelan Ketuk tilu maka mangrua Arloji diputar dey Itu tilu mampu ngadua Malera ma dianggo palang, dianggo ma pagerjayan Rek bela molah kapalang, urang asina bela pati Bujang deui, bujang deui. Bujang tadi, tata di kene. kadang mawak bimbang, gumantung marasani hati. Ayo na marasani hati, rasani hati si bang. Sarag-sarag damang katara, hiap gansang taulalila. Sa jongjongan masa heroyan, sa kedeng guru dagatan. Atanya tanah liman Sonjaya mantri anom Prabu Bengker Pakuan Nukasep Jaya Nastapa. Kaluaran ti nagara bumi Pakuan Pajajaran Sunda Larang. Benar. Ayeuna nyatana tuh ya dungkap kan nagara Kutawaringin. Seja bakal milari pinutri nu aya dina pariwanan. Benar. Sebab eta pinutri nyatana anu aya dina pariwanan nyatana atuh ya ayana di nagara Kutawaringin. Mangkae tapi nutri teh jenenganna nu geulis Sri Badaya Badaya Kutawaringin. Adina jenenganna atuh ye Maes Patih calon Sultan Solo. Ayeuna tanya-tanya Ratu Pakuan Liman Sonjaya jenenganna kaligane bakal cumeluk tinu jauh bakal nyatana cumalabang tinu angga. Bakal ngadung kapannya tanah kanagara Kutawaringin. Kali gane cumeluk nanya tanah kereta Liman Sonjaya. So pade ngetes karasa atu etanya tanah kurang nagara. Atu copan ngetes karasa kurang nagaranya tanah atu yebu Maes Patih calon Sultan Solo. Maes Patih calon Sultan Solo nyatana Maes Patih pangeran meninjam paring jenenganana. Mangsa narita barang nyatana atuh ieu ngadangu nyatana sorae nu cumeluk tinu jauh ya nu cumalabang tinu angga. Eta Maes Patih bakal cumeluk nyatana kanu jadi pandakawan jenenganana Mama Lengser rupana. Bener. Tembalanana nyatana atuh ieu Maes Patih pangeran jamparin calon Sultan Solo. Lengser, lengser, kadieu sampean lengser. Ulah tarima payah tarima wayahnya tanah sampean dicelukan ku deweknya tanah bakal diperipati bakal ditorta gawe lengser. Barang copa dengan tes karasanya tanah kunu jadi pandakawan Mama Lengser rupana. Suma ngandun pamulutan doang. Mangga pamulutan. Ya Mama Lengser kulan. Atunya tanah eta lengser teh kaligane guru dag calik. Waduh, lengser nuhun bagjatin menan lengser. Ayeuna nyatana sampai dicelukan ku dewek parantos nyatana dunggap kana panggonan dewek lengser. Ayeuna siapangna dicelukan nyatana ku dewek ulah tarima payah tarima wayah rek ngalakonan di perihpati rek ngalakonan di torta gawe. Sebab nyatana ieu dewek arokaya turbalaka. Salik dina salabeting karaton ras ingat nyatana kalun-alun. Nyatana sampean jung geralu mako beral geralu mampah geranga jaga lawang saketeng di alun-alun leser. Tapi pada-pada ngajaga lawang saketeng mangka titik hati-hati mangka duga-duga jeng periogang mangka waspada. Naon sababna? Bisi ayah juridnya lawuri ayah setan ngarobeda ayah kelong newo-newo nyatana. Apa dogai keleng pangalingan dewek rek di mana gantina lengser. Mana sampean nyatana rek ngalakonan ngajaga lawang gede lawang saget yang di alun-alun maka titik hati-hati maka duka-duka jeng prayoga maka waspada. Kahijilan kadua. Bisi aya nu mentanya mamenta nganjang. Nyatana kanagara urang tong gebek di bere lawang leuwih hade geura laporan di nyatana sampean lengser ka dewek. Benar. Eta tembalan lengser. Kali gale tembalan lengser. Waduh suma, gak numpah mulut ando. Suma, enggak. Mama lengser mau bade bahan. Atu etanya tanah. mangsa narita eta lain serta nyatana atuh ieu bakal undur tina salebeting karaton bakal marik nyatana bakal ngajaga lawang gede lawang saketeng galun-alun eta lengser teh nyatana lumaku lengser lumampah ka alun-alun tapi eta nyatana lengser keur ngalakonan lumampah keur ngalakonan nyatana atuh ngadungkapan ka alun-alun mangsa narita nyatana teh anu aya di salebeting alun-alun nyatana jenenganna lengser barang dungkapna ka alun-alun teh kaligana kulintang kulinting nangan kikisna sopong empan-empan erek naung barang nimu datang jeblos bae nyatana kana salebeting karaton acara pinyatana ka alun-alun dina lawang saketeng barang atuh lengser dungkapna nyatana ka alun-alun dina lawang saketeng teh kaligana cop kadenge teh sakarasa aya nu cumeluk tinu jawa aya nu cumalabang tinu anggang majar mane mentanya mamentangan jang mentanya mata mentangan jang atuh mangsa narita nyatana pin mama lengser anu ngalakonan ngajaga lawang gede lawang saketeng dalun-alun kaligana cop kadenge teh sakarasa aya nu cumeluk tinu jauh aya nu cumalabang tinu anggang majar mane rek mentanya mamentangan jang kana gara ku tawaringin barang tembalan alang lengser wah beang ieu mama lengser kakarege nyuruntul kitu tah kalun-alun nyabatur tapi geus kali gane cop aya nyatana nu cumeluk tinu aya nu cumeluk tinu jauh aya nu cumalabang tinu anggang beang sedengkeun mama lengser nu keur ngalakonan urung kumawula dibere lawang salah ku mama lengser teu dibere lawang salah mama lengser atuh ayeuna lamun kitu nya carana leuwih hade nyatana ieu kula bakal laporan kitu sih nyatana atuh tembalanna nyatana mama lengser paligane nyatana tuh eta saja laporan saparantosna laporan diijinana tanapi saparantosna laporan nyatana dina eta mama lengser nyatana mangsa narita atuh bakal umur deui ka patapang mangsa narita nyatana undurna teh eta mama lengser bakal laporan ka urang nagara nyatana teh ka jenenganna Maespati jeur eta mama lengser teh nyatana undurna teh kaligane berabad pongawami barabad pongawami yang angkat nunduk-nunduk dayung angkat ngoyak-ngoyak jagat lalaki di kolong langit lalanang di kolong jagat lalanang di kolong jagat tongge tongge tongge rit papa tong berem tong tong lae tong tong lae tong lae mu acuk berem betulan makolomberan reang bae kokosodan gogoleran bati hayang era bae tonger tonger tongeret gegeren page payung sapie panas poen kamana mah tenyar tulung sapie panas saten luhur mah kala apa kahandap ngalacain kaduhung mah te aya bagja kiwari kantun nyerina eta mah malengser ayeuna nyatana saparantosna marisakeun kalun-alun teh ayeuna bakal laporan ka urang nagara nyatana tuyuh ka urang nagara. Nya tanah ti Maespati Pangeran Ninjam paring calon Sultan Solo. Geur. Ayeuna dongkap ka Karaton Amit pamulutan deui. Amit. Amit ieu Mama Lengser datang salikeun datang rabeskeun Mama. Barang cop ka dieu teh sakarasa nyata nabi. Nyata nabi Sultan Solo. Wah. Lengser, bagja tina mana Lengser? Ayeuna parantos datang deui kana panggonan dewe. Lengser, kumaha bejana? Beji. Kumaha beji? Beja. Kumaha beja? Beji. Ditanya aku dewek ulangi com Lengser. Beja, beji, meja, beja. Jadi mangkanya naon beja. Jadi mangkanya hiji, beja dua mangkanya nyata. Kumaha nu sabenerna? Oh, sumuhun tadi-tadi kulang gitu. Tadi, gitu. Sumuhun dia Mama Lengser dungkap kana panggonan salira paduka Gusti. Bener. Arokaya turbalaka Mama Lengser teh nyata narek ngajaga lawang gede lawang saka taun nyata na lawang karaton di alun-alun. Bener. Kaligane barang asup nyata na kalun-alun nyata na sora nu jumluk tinu jauh sora nu jumalabang tinu anggang. Kitu sanyata. Ayeuna mah eta mah naon ari becaan Mama Lengser mah nyata na datang tinu keur ngalakonan urung kumawula kulan kitu. Bener. Cenah ayeuna mah Mama Lengser ari geus ngalaporkeun mah eta mah cenah ditemonan atuh geujeuh. Oh, gitu. Cenah ah henteu. Ih, eta mah pilih borong. Pilih borong. Lengser. Nyapun pamulutan dah. Ayeuna sia nyatana geura ditoong eta nyatana ka hise mah ti betara batas tangkeng. Geura ditoong. Lamun aya kunang babawana na kunang kunang kaca kunang payung sisiriti camati narang-nang abi jigikeun ka gamparan kancana. Eta nu dijenengankeun Ratu Jebug Raden Jambe. Ah, mana pomarong pomanyatana adi dewek jenengan anu geus. Pomarong pomanyatana. Pomarong. Atuh eta jenenganna. Maespati Pangeran Minjam paring nyatana anu ngutus jenenganna mah pandakawan Mama Lengser rupana. Bener. Ayeuna nyatana sampe ngalakonan bakal mangkat deui atuh eta ti nagara Kutabaringin. Ti nagara tuna jenenganna. Atuh Maespati. Atuh salah sawiji penggawa nyatana bakal undur ninggalkeun lakumana nyatana bakal lumampah. Ayeuna bakal nyatana ngadunggapan nu geulis saya kajak nyatana atuh ieu nu geulis saya kajaksan Kutabadaya Badaya Kutabaringin. Jenengan nananya tara pinutri duduh kaulanu Mama Lengser sumangga calik jeung ragawakina Mama Lengser katanya tana Lengser anu diutus ku Maespati ayeuna sampe ngalakonan dungkap ka petapan Paseban Pancaniti dina tempat panganginan Eta pinutri tadat wantunya tanah lutas ngalakonan sare nenggang sorangan ngalakonan jojo deh wewe ya. Ayeuna mah bakal kadungkapan ku mama lengser jauh lembut tanggangnya tanah layaran. Ayo geningan mah ayo nama lahir. Ku mama, ku malamun teman di. Ku malamun teman di mataku hujan. Da babadiran ku mama ini ku malamun terjadi ku malamun terjadi mata kedan tapi pikiran. Kacai ma, kacai sana srek mandi. Ngadon kawangan bae. Kekami ma gening, kekami sana srek jadi. Kami sana srek jadi ngadon ma barangan wae. Lemang tanda cacongan jalan ama jalan ka rancagalu. Mengpang deket gening, mengpang deket casanoan. Yang kema abdi pajau. Ulun taeta lengser undurnya tanah tina pangkonan. Maes Patih Pangeran Jamparing calon Sultan Solo. Ayeuna lengser dungkapna ka patapan paseban pancaniti kana tempat panganginan nanya tanah nu geulis. Nyai kajaksan kuta badaya badaya kuta warin. Katanya tanah Ratu Pakuan Limanson Jaya ayeuna nyatana sampai tiasa atuh ieu arokaya turbalaka dingin pinas teh anyar pinangi. Dungkapna ka nagara kutawaringin teh nyatana teh bakal nyanggakeun Sri Pitakeun sabda panglamar ngalamar nyatana pinutri nu geulis badaya-badaya kutawaringin. Mangka nyatana teh mama lengser teh bakal ngadungkapan tapang tempat tanah nepi nutri nu geulis nyai kajaksan. Ayeuna eta nyata nepi nutri teh kaligana ngajarit maratang langit gocak maratang jagat tulung bantu sunanna mutlak saja sunan ramanya mama lengser. Sampean nyatana atuh aya naon geuning sampean nyatana kaligane aya dina lebet betapa nyatana lebet atuh aya dina aya naonnya mama lengser ka diparanteuing ka diparanteuing bener raga waking teh keur ngalakonan sare ti brana teh kira-kira menangna 7 poe 7 peuting 7 wapakeun 7 anu ka 8 tanggal bulan. Telilir tenyaring deh sampean kadiparan teman mama lengser kadiparan teman kadiparan teman lamun nyata na tutup masih ani baru nanti anggang na nyata na raga wakung kedua kaulan dan naritanya tanah kadungkapan ku lengser teh pada panatas ngalakonan sasarean. Sarena menangna tujuh poe tujuh peting tujuh pakena tujuh wenu kadalapan tanggal bulan telilir tenyari. Ngalakonan sare tibrana tekira-kira sarena teh jojo de wewean nyatana tekira-kira. Tapi nutrinya tanahina kadungkapan ku mama lengser. Pada-pada kadungkapan teken tenden di handelem siem tunda dihanjuang siang. Tunda caturan nu dingin carita nu biheula tinggalung mana pipir lawu jalangna mana tengah hima. Ami cece saheulaan bapak ibu. Hayam berem jago kate, hayang erun saulaan mantok kuring tema dan tos sape. Urang tunggu nyatana atu lanjutana. Jaksan kuta badaya badaya kuta waringin. Ayeuna nyatana kadungkapan ku mama lengser tedeuk. Kadiparan temennya mama lengser kadiparan temen. Sampean torojog tanpa harapan. Tuh raga waking tetas ngalakonan sare tibrana teu kira-kira nyatana menangna tujuh poe tujuh penting tujuh paken tujuh wendu kadalapan tanggal bulan. Nah. Sarera kawakin teh jojo deh wewe yanya mama lengser ye sampean kadiparan kadiparan lamun torojog tanpa harapan. Waduh kantenan Gusti Ratu kantenan gitu. Naon sababna mana bisa na mama lengser cumeluk. Mama lengser jatah datos uninga plekara Gusti Ratu teh nyatana calik teh nenggang sorangan teh gitu teh aku lagi mun antunya mama lengser leres leres pisan mama lengser mana sampean makuraga waking teh benang diri bagen nyatana kana lawon poleng tapi batik adah cilak cilak kaki tena lain ke Gusti Ratu ieu mama lengser dirimbageun kana lawon poleng tapi batik teh kumaha kitu kieu mama lengser kieu. Sampean dirimbageun kana lawon poleng tapi batik teh ari sampean teh rupi nama awon tapi ati sanubari nama apik nya mama lengser. Oh nyari kitu mah nuhun. Nuhun kaulana. Tuduh teuing mama lengser. Atu yeraga waking kadungkapan ku sampean teh moal enggal nuangkeun moal enggal ngaleueutkeun garo-garo gagarontol gara-gara gagarawa. Benar. Gareteknya tungtung leta mama lengser. Ayan naon ieu sampean ayana tah kieu Gusti Ratu. Ari mama lengser mana bisa na jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang maranan. Mama lengser saplekara dua plekara. Saplekara mama lengser nyata nanggis lawas tepa tepung lawung tepa amprok jongok. Dah geuning. Dan mama lengser nuker ngalakonan urung kumawula. Nah. Kadua plekara nak mama lengser teh diutus nyata nakku nun pamulut tandang ti karaton. Ari nun pamulut tandang ti karaton ayeuna teh nyatana keur ngalakonan gaduh semah temonaneun. Ngan bae pamulut tandang sauranana teu bisa tundak tanduk kanu jadi ratu. Teu bisa ngawula kanu jadi raja. Jadi lembut saur cenah ka sadulur rembek carek cenah ka saderek geura ditemonan cenah nyatana ku Gusti Ratu tah kieu. Aduhnya mama lengser deuh teuing mama lengser Ari si kakak gaduh semah temonan ente istri ta pemegetnya mama lengser inu matak ge lalaki. Lalaki nu matak ge. Tuh kumaha ari si kakak nyatana kumaha. Geuning si kakak nu gaduh semah nyatana atuh raga waking anu kudu nemonan anak mama lengser ye. Ayeuna nama arokaya turbalaka gerawartoskeun ka si kakak. Ngan? Raga waking mau pamana cenah cena dipiwarang nemonan kai semah lalaki mama lengser. Moal purun mama lengser, moal purun. Naon sababna? Mama lengser raga waking teh sabab namanya tanama raga waking macacan wayah deketanen kulalaki. Bener. Sebab raga pangawakan raga waking maarika deketan kulalaki teh awak teh gagebegan gageteran watir kabawa kupikir sumlang kaburu-buru ta. Ari mama lengser mah subuhun kan saukur nuker ngalakonan kumawula. Jadi kaditu manggul sahur. Manggul sahur. Kadieu manggul sahur. Mama lengser mangan saukur ngadugikeun tah kitu. Kitunya. Mangga. Ku mama lengser didugikeun ngan ayanggan kulan kitu. Cek sahurna nun pamulu tandang ti karaton. Lamun Gusti Ratu nyatana atuh teu daek nemonan ka kaisema cenah majana geura bejakeun bakal dioncog dicabok cenah boborot ngamprot modar ge cenah padolihan teu. Geuning. Punten Mama Lengser mah ngan saukur nyampekeun. Nyampekeun kitu. Adunya Mama Lengser. Kabina-bina teuing ari si kakak abongane jalma dogmol, abongane jalma dogbri. Lamun sasauran sareng raga wakingnya mama lengser teu aya dua kajaba ngan sakecap kadua nyabok. Bener. Teung-teungeun kakak, teung-teungeun teuing atuh ayeuna mah kieu nya mama lengser. Lamun cenah raga waking kudu nemonan kaisemah. Raga waking rek nemonan kakai sema serta rek seba kasih kakak tapi raga waking tenuhunkeun diantos sancak mama lengser. Bener. Tadi-tadi atuh meureun mama lengser teh moal ngam. Moal kitu. Moal ngabejakeun ngambekna nyatana nu pambulu tandang ti karaton da kitu. Cenah ayeuna Gusti Ratu nuhunkeun diantosan teh sumuhun bade ka mana kulan kitu. Aduh mama lengser. Sabenar namanya Mama Lengser. Atura gawaking teh saplekara erek seba kasih kakak dua plekara erek nemonan kakai sema. Benar. Raga waking teh mah hade lengoh kalempohan atura gawaking teh bakal ngalakonan raracik lalemareun kanggo ngahormat. Saplekara kadua plekara nama Mama Lengser ye. Raga waking teh awon-awon oge ngagaduhan, raga waking terek disalin anggoan saheulaanan mama lengser. Disalin anggoan. Oh nyari kitu mah mangga. Mangga kitu. Mangga Gusti Ratu mangga. Mama lengser moal bade baha karena tenimbalan nyatana atuh salira paduka kitu. Jadi Gusti Ratu ayeuna terek ngadamel bok lemareun kulan kitu. Sumuhun mama lengser kanggo ngahormat ka kaisema sareta rek ngahormatnya tanah kasih kakak sumuhun mangga. Eta pinutri jenenganna atuh ieu Sri Badaya kutawaringi. Mangsana harita pada rek nemonan nyatana kaisema atana pirek seba kakakana nyatana nuaya di karaton atu eta pinutri bakal ngalakonan ngadamel bok lemar. Nah. Bakal ngadamel tetek satetek lelemaren sakali ngenyahen. lantaran ker waktu zaman dopara masih muda, ker waktu zaman baheula dadahareun teh daya dua kajaba ngan buah goot rejeng lampeni. Bener. Saliana tina buah goot rejeng lampeni aya ge seureuh beureum pinangklang aputawe di wadahan batok bulu. Mana ker waktu zaman baheula, ker waktu zaman dopara, boh awewe boh lalaki nyatana daroyan nginang atanapi bareki nyepa. Sebab ker waktu na zaman dopara mat ker waktu zaman baheula, istri pamegete ngarinang atanapi nyarepa. Ka eta pinutri ayeuna rek ngadamel tetek satetek lalembareun sakali ngenyaheun bari diwejang asihanana nu ngadamel tetek. Eta pinutri bakal ngadamel tetek bakal diwejang asihanana kali gane bismillahirrahmanirrahim. Sabrapriap mojang bebasahan ngai cereh tina nangsi ngagarai tina kirawai ngadohdor tina bisoro meunang ngajul tina caruy ulalaki na candirna ulawelang na dopangna kamarang unggal tangkayan pandakane ditedunan dasae lemareun menak. Untepna menang ngarukun entepna menang ngagantal menang nonggong siluarkeun menang ngahulu bingkungkeun menang ngabing-bing gampingkeun apu susu ti merayu apu kerang ti metaram apu remis ti betawi durukeun sesela bumi apu sipang lebur bayu gambir sipang udang ati bako sipang meresono tetek dirarangeyankeun da tetek ibu panganten. Sina parengket-rengket tetenger pasi cawene jujuruk sirujak gadung matak mendam nunga dahar. Ente mendam-mendam teing da gilis nung yang ianinya tetek dirarangeyan kenda tetek ibu panganten pasina parengket-rengket tetenger pasi cawene tetenger pasi cawene. Eta pinutri tas ngadamel tetek satetek lalembareun sakali ngenyaheun kanggo ngahormat nyatana ka kakana sarta atuh nyatana kanggo ngahormat nyatana ka kaisema. Eta tetek teh saplekara dua plekara nyatana saplekara bakal ditibanan asihan pimuruyan. Bener. Kadua plekara bakal ditibanan asihan piwelasan asihan sirangga sea. Tembalan nana eta pinutri bakal ngalebetkeun asihan pimuruyan teh kaligane bismillahirrahmanirrahim. Tip kurilip tap kulinyap dalang uyah kalawan asam-asam tiuk tipa mulut uyah gumi biar anu sarira. Asal layu di parahu asal layar di sagara. Muruy wong sat jagat buana panca tengah karena tetek sa tetek lalembareun sakali ngenyaheun. Eta tembalan nananya tanah pinutri nutas ngadamel tetek saparantosna eta nyatana di lebetan asian pimuruyan. Dan tetek teh nyatana bakal dilebetan asihan piwelasan asihan sirangga sea kaligane bismillahirrahmanirrahim. Cim cim urip sajeroning ati teh selenggang bul putih nu bareng kasambung tambu berang kasambung teu aya na datarida situnggal si eta situ si buruk si ancur si kama si kane aya si Inji aran keur leutik si Gorok aran geus kolot gocea kuledag bekateun rantunanana mangka meulitna pejitna mangka nyetetna tena mangka nyelapna mamarasna welas asih tua anom lanang jagat sakabe barat pitu tumpang lima dia parung dia nangtung dia catang dia nyampai dia pangge dia nyarande satalajung burung nangtung salengkah kadua nyoreang satalajung burung nangtung salengkah kadua nyoreang katiluna reguk ceuri katina mah si Jabang Bayu si Jabang Bayu nana nyatana pinutri nu gelis Sri Badaya Badaya ku tawaringin nyatana ayeuna tas ngalakonan ngadamel tetek geus ayeuna teh bakal disalin angguan tembalanana eta pinutri teh deuma malengser ulah tarima payah antosan ragawaking terek disalin angguan saheulana rek disalin angguan tapi nutri gancang na carita bakal disalin angguan. Kali gane bismillahirrohmanirrohim. Sabrak riap mojang dangdan babasan corokot cokan corokotan sacokot cokot tepo sagarap garap na menang. Saregeun sapanganggoeun sakirilim tapi cangting solendang tapi jeung sinjang alus lembut dasar mori renyap menang nilap-nilap menang maus kururu umru'um sengit ngalumbara ngalumbari bau tanjung ti kali menur bau pudak ti kali jaga bau menyan kawalagar menang naretes ku dedes, bau dedes, bau rase, bau kalembaka story, bau garut ku kahuruan, sengit na angin-anginan. Lepas na sapang bedilan, ku maha pegan ugelis, solat bujal, solasian, tapak jalak, tungtung letah ciri, wanci santri salawe. Wanci santri salawe laeta jadian tahun pangalungan indung-indung pamahugi para nyai pamere para cawene karembong gede kombaya kombaya ladang becara mangka dingin dujuruna mangka dingin dong di tengah tetengar tembong bagalna jujuluk sirujak gandung juluk si rujak kadung matak mendam nu ngadahar henteu nyatana matak mendam nu ningali henteu mendam-mendam teuing benten emas ditarikan digigir di mata wali ki hareup si kudran nyengsem si garayam rayam pantes garayam rayam pantang siga bengker jempang menersang bagi ladang purba nacat kaluhur kerdang dan gelung ngajalujur tina irung ngalalu mati natarang susup lengan tika tuhu pawitan sadampal cinta saketi pilang satai lengit pabitan sisir jeng minyak sisir aing sisir manik baluas numatak melas ladang imut pipir laut ladang seri pipir leit rat muder mangaliga manik tutuk na mojang nudang etapi nutri nugelis nyai kajaksan ku tak badaya badaya ku tawaringin adina maes patih pinjam paring calon Sultan Solo ayeuna tas disalin angguan kali gane nyatana katingali eta kunu jadi pandakawan mamaleng sarupana eukeur mah eukeur begelis bawana ngajadi enda bawana tirupa Ayeuna nyatana atuh eta tas di salinangguan teh katingali cahaya nu hurung mancur cahaya pante galangit. Bener. Cahaya kuwung-kuwungan matak ti jalit kepiteuk matak ti soledad tuma. Bener. Itu eta pinutri nu geulis Nyai Kajakseun. Tas disalin angguan eta pinutri sejak bakal ngalakonan mangkat sebakan akaraton kakana. Bener. Ayeuna nyatana undur natina salebeting petapan teteh dicalut talakuna teh dicarita lampahna. Kaligana dungkapana pangkonan kakana teh cumulukeun jauh cumalabang teu anggang. Amit kakak. Amit. Amit iraga waking adi gelis pakayakeun si kakanya kakak. Bener. Iraga waking datang calikeun datang rampes kenya kakak doh. Nuhun kenya tanah dicalikeun ka si kakaknya kakak. Waduh adi mas mangga Dimas mangga. Mangga itu mangga calik. Mangga Dimas calik jeung si kakak sapang labitan bagja Dimas bagja calik calik calik calik calik calik bager calik calik. Gurudag calik katu etanya tanah. Pinutri anu gelis nyata natir Nyai Kajaksan kutabadaya-badaya kutawaringi. Sir. Saparantosna calik eta nyatana nu gelis Nyai Kajaksan. Duh kaula nun kakak mangga. Kakak yeuraga wakinga digelis pakayakeun si kakanya kakak. Dungkap kana pangkonan si kakak saplekara dua plekara saplekara raga waking teh nuhunkeun sebapang bakti ka si kakanya kakak. Bener. Oh, Dimas ditarima, Dimas ditarima. Tarima kitu. Ditarima ku si kakak ti luhur sausap rambut ti handap saibas dampalan. Bager ditarima ku si kakak. Kaula nu nyaka kanuhun pisan kakak ngan ieu lumayan kakak raga waking teh dungkap panapangkonan si kakak teh lengo neh ngan ieu lumayan tambahan teu pisan ca kakak raga waking teh duh ngabantun bok lemareun ka si kakaknya kakak ngabantun bok lemareun lumayan tambahan teu pisan lamun kurang geura menta deui da beunang di halahampa na eta. Waduh, Adi Mas. Nuhun, Adi Mas. Nuhun, nuhun. Gitu, nuhun. Nuhun, Adi Mas. Duh, kakak atuh dina sagede ngenyanggakeun nyatana bok lemareun ka si kakak. Kakak aya naon? Pangnengang kiraga wakingnya kakak ma, nyatana si kakak nyatana sampai nga nyatana atuh yang ngangkiraga waking nugaskeun ka mama lengser. Ner. Nyakak aya naon? Waduh, Adi Mas. Nuhun, Adi Mas. Tah kieu Adi Mas, mana bisa nanya tanah ku si kakak jauh di Jogjog anggang di teang nyatana di paranan ku mama leser di piwarang dungkap ka karaton. Si kakak teh terus terang bae dina danget ayeuna teh keur ngalakonan boga semah temonan. Ngan si kakak teh terus terang bae narima si kakak jauh ka sadulur. Si kakak anggang jeung baraya teu bisa nyatana tundak tanduk kanu jadi ratu teu bisa ngawula kanu jadi raja. Si kakak teh lembut saur ka sadulur lembek care ka saderek tuh mana ayeuna geura temonan ku si Adi. Si kakak boga semah ayeuna tuh ayana di alun-alun. Anggunnya kakak duh kakak risi kakak kadu sema temonan teh istri tapa meget inu matake lalaki lalaki gitu lalaki Adi Mas lalaki nu matake lalaki mana bisa nyata nambi warang si Adi nyapu goda kai sema teh lalaki lamun cenah kai sema na awewe mah ih si kakak ge tanggung jawab jawab gitu. Ah mana ayeuna pomarong poma geura temonan. Gerak temonan ku si Adi. Si kakak di karaton bakal ngalakonan dungduk dengdek ngadadengekeun si Adi. Jung, mangka alus wauna. Mangka beres carita anana. Tah, kitu Adi mah. si kakak bakal dungduk dengdek ngadadengekeun di karaton. Jung geura lumaku bral geura lumapah Dimas. Atuh eta nyatana pinutri nu geulis. Nyai kajaksan kutabadaya-badaya kutawaringin. Ayeuna umur nyatana teu salabet di karaton. Bakal ngalakonan nyatana ngadungkapan ka alun-alun. Nyatana bakal nyamperkeun atuh eta ka Isema nu keur ngalakonan ngalamar. Atanapi nyatana nu aya dungkap di eta nagara ari pinutri teh ayeuna barang nyatana undurna tina karaton teh nyatana bakal umabat ka alun-alun teh kaligana cumeluk tina jauh cumalabang tina anggang. Amin. Ka Isema amin. Iraga waking datang calikeun deui iraga waking datang rampeskeun nya ka Isema nu aya dina buruan alun-alun. Bener. Eta nyatana pinutri majar mane mentanya mamentang anjang majar mane nyatana cumeluk tinu jauh cumalabang tinu anggang bari amit-amitan. Bener. Marang cok padeng eta sakara satu ieu nyatana ku eta nu nuju calik nyatana dina buruan karaton nyatana dina buruan alun-alun. Jenenganna Liman Sonjaya Mantri Anom Prabu Bengker Pakuan Kasep Jaya Nastapa. Kaligana tembalanana netamanya urang nagara raga waking ngaraos bingung nu temangi tungtung ngaraos susah mana nu taya sudah nak marga nu jadi lantaran. Sampean menta dicalikeun, menta dirampeskeun apan sampean urang nagarana sampean uga du nagarana. Tapi ayeuna nyatana menta dirampeskeun, nyatana menta dirampeskeun ka raga waking. Leres pisan ka Isema leres. Leres pisan nyatana raga waking nu gaduh nagarana. Raga waking nyatana urang nagarana. Ayeuna pangnaraga waking nyatana cumeluk ka sampean menta dicalikeun menta dirampeskeun nya ka Isema. Ari raga waking masanajan nu gaduh nagarana sanajan raga waking urang nagarana sanajan raga waking anu nyalikanana di ieu nagara. Sebab raga waking madungkapna teh nyatana kantun ari sampean mati payun mana ieu raga waking rek mentanya mamentang anjang ka sampean. Kitu sabenerna nyatana ka Isema kitu raga waking teh menta dicalikeun ka sampean. Waduh atuh lamun kitu nyacarana bagja nu taya papadana sumangga calik sapang lampitan. Gurudag calik eta nyatana pinutri nu geulis nyai ka jaksa. Bener. Saparantosna calik eta pinutri teh kaligane poksa sauran. Tembalanana pinutri. Duh ka Isema. Iraga waking nyatana dungkap alun-alun nyatana sejabal kalmariksa sampean. Bener. Ari sampean teh nyatana jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang maranan. Ari sampean teh nyatana urang nagara mana ti umul mendisaha jenengan anak rek aya naon kaperluan anak. Sebab dara tebi hari nyatana sampean dungkap nyatana ka ieu nagara kana pangkonan raga waking. Rek aya naon kaperluan anak rek aya naon gawe na nyatana sampean kaluaran ti mana. Di nagara mana saha jenenganna. Tembalanna nyatana atuh eta Liman Sonjaya Mantri Anom Prabu Bengker Pakuan Kasep Jaya Nastapa. Kaligane poksa sauran. Tembalanna nyatana atuh ye Liman Sonjaya. Waduh upamana nyatana tumaros jenengan raga waking ragawaking satu acana wakca, ragawaking satu acana bala nyatana wak balaka, ragawaking bakal tumaros lewih tihlaka sampean, ari sampean tenyatana sahanyangaran. Duduh tenya kai sema, kunaon gening kunaon, ragawaking tumaros ka sampean teu acan dijawab. Ayeuna sampean kalamalik naros karagawaking kunaon? Nyalamun kitu nya carana daya bayana ari ragawaking teh nyatana nu kaceluka wunawun kawentar kalau kajana pria ka tetangga nagara nyatana dipasihan jenengan ku si kakak teh jenengan anak nyatana nu geulis Ratna Dulang. Tah jenengan ragawaking jenengan anak nu geulis Ratna Dulang. Saha ari sampean nyakai sema saha jenengan anak? Waduh. Pinutri bagjatin menan jadi sampean jenengan anak nu geulis Ratna Dulang. Raga waking oge dipasian jenengan nyatana ku krasa jeung ibu jenengan anak Mas Raden Centong. Bener. Kadinya panjing surupna, kadinya pangujal ngajulanana nyatana, kadinya kentetna, kadinya rentetna. Duduh nyakai sema. Gening sampean manyatana heran temenan, aya jenengan ragawaking nu geulis Ratna Dulang, sampean jenengan anak Mas Raden Centong. Bener. Ya puguh kadinya panjing surupna nyatana. Duh kaisema, saleres nama ragawaking anu leres jenengan anak nu geulis sayang bajing. Oh. Bener. Ragawaking oge anu leres nyatana dipasihan jenengan ku kresa jeung ibu jenengan anak Mas Raden Gantar Panjang pamidangan kadinya pangujal ngajulanana kadinya panjing surupna. Duh nyakai semah sampean malamun kitu nyacarana ngajakna seseretengan. Bener. Ngajakna tatarucingan. Duh, benang dirimbageun kana dalang topeng, ari dalang topeng teh nyatana ngadalang tiasa. Bener. Ngawih tiasa, ngabojeg tiasa, kana gamelan tiasa. Duh. Sampean geuning ngajakna teh seseretengan ngajakna tatarucingan. Kieu nya kai semah kieu sanyatana maragawaking mah yeuh. Jenengan ragawaking nu geulis nyai kajaksan kuta badaya badaya kuta waringi. Tah saha sampean jeung kaluaran ti nagara mana ti umul mendi? Pinutri bagja tina menanyatana. Sampean jenengan nananyatana atuh ieu Sri badaya badaya kuta waringi. Ieu nyatana ragawaking oge nyatana kaluaran ti nagara bumi Pakuan Pajajaran. Sunda Larang nyatana atuh ieu jenengan ragawaking nyatana Liman Sonjaya. Mantri Anom Prabu Bengker Pakuan nyatana nu kasep Jaya Nastapa. Pangna jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang maranan ayeuna nyatana sejarek tumanya kasampean. Bener. Ari sampean nyatana calik di ieu karaton. Jenengan nyatana atuh ieu Sri Badaya Badaya kutawaringin naha nyatana hapun tanu kasuhun atuh ieu nyatana kula. Sejar nyatana rek tumanya agung-agung bae ngawurkeun cai ka langit bendu kasuhun salah katarima. Bener. Ari sampean teh nyatana calik di karaton naha parantos ngagaduhan caroge. Atanapi tos ngagaduhan papacangan. Atuh lamun tos gaduh caroge nyanuhun tong loba carita. Saumpamana cenah tos gaduh papacangan prak geura nyarita nyatana ka hareupeun ragawaking. Saumpamana cenah teu acan bagjak nyatana ieu ragawaking rek ngalakonan laku lalamunan. rek ngalakonan laku lalamunan agung-agung ngawurkeun cai ka langit sanyatana ira gawaking rek nyanggakeun Sri Pitaken sabda panglamar. Sugening. Aduhnya kai semade. Paminan naroskeun masalah eta maraga waking mah terus terang bae duh. Ari lengoh malengoh lagas malagas. Kabujang-bujang raga waking parantos ngagaduhan caroge kabujang-bujang parantos ngagaduhan nyatana papacangan. Benar. Patepang patepung lamung sareng pamaget bege kakarek ayeuna ieu. Sihapun tenanu kasuhun kaulanun kai sema. Bagja lamun kitunya carana jadi sampean masih lengoh masih lagas. Ayeuna nyatana yeuraga waking rek agung-agung ngawurkeun cai ka langit rek nyanggakeun Sri Pitaken sabda panglamar ngalamar nyatana ka sampean. Atuh lamun saumpamana purun atuh nyanuhun. Saumpamana cenah teu purun nyatana nuhunkeun jawaban anu nyata. Bener. Raga waking nyatana atun to pangajauh ngabaduhi lembut anggang lalanyara nyatana rek agung-agung ngawurkeun cai ka langit. Dudunya kaisema. Leres raga waking telengoh, leres raga waking telagas. Tapi upamana cenah sampean rek ngalamar majarkeun naon majarkeun cenah purun rejeng teu nama ye. Raga waking mamual tiasa nyebatkeunana. Naon sababna? Nya kaise mah naon sababna? Sebab raga waking manu jantan istri. Moal tiasa nyebatkeunana eta mah delangkung kaula nun sampean nya kaise mah. Oh nyalamun kitu nya carana bagja. Bagja kitu bagja. Bagja kula nu taya papadana lamun kitu nya carana. Berarti tandani nyatana sampean siap atana penyatana sampean purun. Benar. Duka kaula nun pancek raga waking oge. Raga waking mamual tiasa nyebatkeun anak naon sababna. Sebab ari nu jantan istri mah ku ayana nyatana moal tiasa nyebatkeun anak. Ari nu jantan istri mah benang dirimbageun kana artos teh mah artos perak. Benar. Ari artos perak teh ageung rupina. Sae rupina nyari artos perak teh. Tapi ari artos perak teh nyatana teh sesa teu kawasa moal kongang milih ari artos perak teh entong boro nyatana petot menyon entong boro pidag pincang. Aya gugus sakedik bege yeuh kalakon ka dibuang di pista dibulung di bala. Benar. Tah mana raga waking manu jantan istri mual tiasa nyebatkeun anak sebab dirilir ibaratnya tanah artos perak. Eta mah sampean anu jantan pamaget benang dirimbageun kana artos esen kalawan peser. Sesa kawasa kongang milih. Entong borok nyatana sakitu dedag layuan sana jana petot menyon pidag pincang oge nyatana sesa kawasa sesa milih kongang milih. Benar. Waduh pinutri lamun kitunya carana bagja nu taya papadana. Barang eta pinutri keur ngalakonan. Nanaona. Gundam catur atu ieu nyatana saha nu ngadungduk dengdek bae. Benar. Saha nu ngalakonan ngadedengekeun atuh ye jenenganna nyatana Maespati Pangeran Nuning Jamparing anu keur ngalakonan dungduk dengdek bae kaligana cumeluk tilu jauh cumalabang tilu angga. Adimas, Adimas, Adimas. Dagoan ye si kakak. Si kakak bakal dungkap kana pangkonan si Adi. Sebab si kakak nyatana dungduk dengdek ngadedengekeun omongan si Adi. Alus wauna beres caritanana ieu si kakak bakal dungkap kana panggonan si Adi. Nyatana rek mariksakeun si Adi. Kaligana undurna eta nyatana Maespati Pangeran Nuning Jamparing calon Sultan Solo kaligana jeblus nyatana kalunalun. Benar. Saparantosna nyatana lumebet kalunalun teh tembalanana. jalanan nyatana atuh eta Maespati. Waduh, utun. Utun dalam sang ratu. Ayeuna ieu nyatana ulah kaget ieu nyatana Raka Sunan Kapidahuan bakal. Sejanya tanah ngadungkapan kasih utun. Marga nu jadi lantaran nyatana ieu dewek tas ngalakonan ngadedengekeun omong-omongan sampean. Rejeng nyatana adi dewek jenenganan anu gelis nyai kajaksan kutabadaya-badaya kutabaringin. Didengekeun anak alus wauna beres haritanana. Nah, ayeuna mana bisa na si kakak datang nyatana kana pangkonan sampean. Si kakak teh saplakara dua plakara. Ieu dewek jenenganan atuh ieu Sunan Kapidahuan bakal. Atanapi nyatana Maespati. Ayeuna datang lain nyatana atuh rek ngalakonan ngabejakeun kaayaan adi dewek nu geulis nyai kajaksan kutabadaya kutawaringin. Benar. Lain rek ngabejakeun hadena, lain rek ngabejakeun nyatana atuh ka ayaanana. Nyatana ieu Raka Sunan Kapidahuan bakal. Bakal ngabejakeun nyatana atuh plekara adi dewek terus terang bae. Bisi nyatana jodoh ngajadi hiji. Ayeuna lamun ku nyatana ku Raka Sunan Kapidahuan bakal geus diterangkeun, nyatana atuh ieu dewek bakal ngalakonan tanggung jawab atanapi nyatana bakal bisa ngalakonan. Benar. Tah, utun dalam sang ratu. Mana ayeuna ulah kaget plekara adi dewek jenenganana nu geulis nyai kajaksan kutabadaya kutawaringin. Waduh, adi menyat utun dalam sang ratu. Jadi jalmana teh ieu saplekara, dua plekara, tilu plekara, saplekara pagaw nyatana jadi jalmana jabrahnya olah-olah. Kadua plekara jadi jalmana nyatana teu nyaho dibumbu barangasakan. Kadua lan katilu sepi ku pangartina, tuna ku pangawasana, komo ku elmuna. Elmuna gitu. Tah mana bisa na ayeuna nyatana Sunan Kapidahuan bakal datang. Rek ngabejakeun nyatana goreng na laku lampah adi dewek. Jadi jalmana teu nyaho dibumbu barangasakan. Naon sababna? Sebab nyatana ieu ku dewek geus ditorta inji ceuk dewek teh ieu. Kanu jadi sadulur. Inji geurang ngajawadah katingkahan di panglayan. Di panglayan. Inji geurang ngabubur katingkahan di Cikuran. Di Cikuran. Inji geurang ngawaji di Kiamisan. Inji cek sikak nyatana cek dewek ya inji. Geura nyayur asem makena bumbu pindang. Asemna teh kutong-tong. Kutong-tolang gitu ya. Ah mana jadi jalmana teu nyaho di bumbu barangasakan. Benar. Disuruh ngawajik di Kiamisan. Disuruh ngajawadah di panglayan. Nah. Disuruh nyayur asem makena bumbu pindang asemna kutong-tolan. Geuning. Tah mana adi dewek jenenganana nu geulis nyai kajaksan kutabadaya kutawaringin jadi jalmana teu nyaho di bumbu barangasakan jalmana jadi jabrah olah-olah tah kitu. Benar. Ari geus dibejakeun mah ku si kakak ieu Sunan Kapidahuan bakal. Besok pagi jaga baring cenah aya pagetrik catur aya pabentar carita si kakak teh ari geus dibejakeun mah tanggung jawab. Eta mah atuh Raka Sunan Kapidahuan bakal. Salarasna raga waking terek ngilari pinutri ginding terek ngilari pependang ganjang terek ngilari nusugi nyatana dunya banda barang terek ngilari nu pinter bumbu barang asakan. Anu diilari kuragawa kenyataan anu kira-kira benang dibawa pak heyek-heyek lengan pak eyang-eyang tangan kacai jadi salewi ke darat jadi salebak. Nyari gitu mah nuhun atuh lamun kitunya carana tah ayeuna kieu. Pomarung poma nyatana ayeuna sebab geus kadenge nyatana ku ieu Raka Sunan kapidahuan dewek. Bener. Jenenganana nah ayeuna pomarung poma ular rek omong-omongan di sajabaning karat nyatana di sajabaning alun-alun. Bener. Jung tuh geura omong-omongan di salebeting kedaton. Bisi cana kata rajang panas haredang si kakak teh geus sasanggan geus satunjang. Pikeun si langlang nyatana si Utun. Kalayana didewek nu geulis nyai kajaksan tah kitu. Bener. Ular rek omong-omongan dina sajabaning alun-alun. Waduh bahayana teh luar biasa. Bahaya. Bahaya. Naon sababna mana bisa ada bahaya? Teu kaop nyatana aya nu keur ngalakonan omong-omongan. Bener. Teu kaop nyatana aya nu keur ngalakonan papacangan. Teu kaop nyatana aya nyatana atuh nu keur ngalakonan babogohan. Lamun kadeng ieu teh nyatana ku sanang tangga nyatana ceuk tatangga teh cenah bohong ulah daek cenah ka jalma eta cenah kaing bae cenah kitu. Tah mana lamun rek omong-omongan di jaba kaluaran waduh bahayana luar biasa. Loba jerum deungeun. Deungeun kitu. Loba isu deungeun. Tah eta. Loba baruang deungeun. Mana pomarong poma ulah rek omong-omongan di sajabaning nyatana alun-alun. Jung geura omong-omongan di salebeting karaton. Nyatana ayeuna sampean ku si nyatana ieu ku dewek jenenganana atuh Sunan Kapidahuan Bakal alias Maespati Pangeran Muding Jamparing calon Sultan Solo. Dewek nyatana rek ngalakonan boga gawe gede sukan cukur manjar bunga-bunga hati tah kitu ngagaweankeun sampean Utun dalam Sang Ratu. Nyatana kanu gelis nyai kajaksan kutabadaya kutawaringin adi dewek jenenganana. Bener. Atuh eta. Kaligane jeblus nu mabat kana salabeting karaton. Bener. Eta pinutrita nyatana rejeng Ratu Pakuan. Kaligane omong-omongan bae omong-omongan dana dina salabeting karaton lantaran lamun dijaba kaluaran menyatana loba angin deungeun atana pinyatana loba baruang deungeun iya la la la la la atuh ieu nyatana pinutri nu geulis kutabadaya badaya kutawaringin nyatana nu geulis nya kajaksan. Sejabak nyatana atuh ieu ditari didami sampe ngalakonan didahukeun rejeng jenenganana atuh ieu Liman Sonjaya mantri anom pramumbengker Pakuan Kasep Jaya Nastapa. Urang dina jalana carita urang dina jalana lalakon dina carita atuh ieu Liman Sonjaya urang cuang dugi ka dieu. Kurang jeng lebih nanuhunkeun dihapunten anu saageung-ageungna. Dina ieu carita Liman Sonjaya episode kahiji nyatana besok pagi jaga baring dina episode kadua. Bakal rundai nyatana dina Liman Sonjaya Guru Dewata alias nyatana atuh Ratu Kemang Panyarikan. Para bapa, para ibu, para saderek sadaya sakitu nu kapiatur dina carita Liman Sonjaya nyata ngoreksi jimat di nagara Cirebon sampai ayeuna lunta nyata ka nagara Kutawaringin sampai tepung jodoh nyata jeung nu geulis Sri Badaya Badaya Kutawaringin teh urang cekap dugi ka dieu sumangga urang kantun.